Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, hadirin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan taufik dari Allah Subhanahu tabaraka taala. Sungguh akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan melihat di berbagai media massa tentang rumor yang berkaitan dan berkenaan dengan terorisme. Dan di sana saudaraku, kita melihat tentang pecahnya manusia dalam menanggapi permasalahan yang besar ini. Dari sebagian manusia dengan serta-merta memberikan label, cap dan stempel bagi kaum muslimin, orang-orang yang berusaha berpegang teguh pada sisi-sisi syariat dan menjalankan Islam dengan benar, dengan cap dan stempel terorisme. Namun banyak pula yang menganggap bahwa terorisme itu hanyalah rekayasa dan ilusi orang-orang kafir semata. Menjadi i'tikad kaum muslimin bahwa jihad adalah merupakan syariat yang mulia. Untuk itu, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu tabaraka taala dikumpulkannya kita di majelis ini. Dengan izinnya yang mulia, kita akan membahas seputar permasalahan jihad dan terorisme dengan kepala dingin dan penuh ilmiah. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu tabaraka taala dan menjadi amal soleh kita, dicatat oleh Allah Subhanahu tabaraka taala menjadi pemberat timbangan besok di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya hormati, untuk menyingkat waktu, saya akan jelaskan tentang alur dari acara ini. Kita bagi acara ini menjadi dua termin. Termin yang pertama adalah dialog tanya jawab dengan beliau berdua yang ada di depan ini. Kemudian termin yang kedua nanti akan ada dialog secara terbuka kepada seluruh hadirin dan kita bagi menjadi beberapa session. Saudaraku, kita langsung masuk pada termin yang pertama. Pertanyaan kami sampaikan untuk Al-Ustadz Dul. Sebelum ini saya akan membacakan sedikit bahwa beliau adalah Abu Muhammad Dzulqarnain bin Sanusi, pengajar pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar. Beliau adalah murid dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan Saudi Arabia, dan juga beliau adalah murid dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi dari negeri Yaman. Langsung pada pertanyaan Ustaz, bahwa dewasa ini dan masih hangat di benak kita tentang perbuatan-perbuatan yang sebagian manusia menganggap itu adalah jihad, sementara yang lainnya melabeli dengan terorisme. Bagaimana sebenarnya Islam menjelaskan tentang permasalahan ini? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah suatu kebahagiaan untuk saya di pagi hari ini dikumpulkan bersama saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat dalam sebuah kegiatan yang baik ini, dalam acara yang baik ini, yaitu kegiatan dengan tema dialog terbuka mendudukkan permasalahan jihad dan terorisme. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua dan menjadikan kehadiran kita semua di sini dicatat sebagai amalan yang saleh di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bersaudara di atas keislaman. Hamba-hambanya yang mempunyai perhatian terhadap keagamaannya dan terhadap kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai golongan yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Juga saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga semuanya tidak lepas dari kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah syah sabda beliau di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan ini adalah hal yang dimaklumi, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Dan kita semua memahami bahwa ujian dan cobaan tidak hanya menimpa seorang hamba di dalam keduniaannya saja, tapi ujian dan cobaan juga ada di dalam keagamaan. Ada di dalam keagamaan. Karena itulah kesabaran di dalam menghadapi ujian dan cobaan adalah hal yang penting agar supaya kita menuai pahala yang besar di belakangnya dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dia pula Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Siapa yang lolos dari ujian dan cobaan ini dengan hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang beruntung. Dialah yang beruntung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini di dalam hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Innas sa'ida laman junnibal fitan, innamas sa'ida laman junnibal fitan, innamas sa'ida laman junnibal fitan walimani betulia fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari segala fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari segala fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari segala fitnah. Tiga kali diulangi oleh Nabi. Dan siapa yang diuji, kemudian dia bersabar, maka sungguh sangat baik dan sangat beruntung baginya. Sungguh sangat baik dan sangat beruntung baginya. Dan untuk pertanyaan yang diajukan tadi, seputar pandangan Islam tentang terorisme atau tentang jihad dan terorisme secara umum, di sini ada pondasi-pondasi penting yang ingin saya terangkan sebagai pijakan untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Pondasi-pondasi ini diperlukan di dalam memahami makna jihad, di dalam menyelami bentuk dari terorisme, dan juga pondasi-pondasi yang saya akan terangkan berlaku untuk segala perkara yang dialami oleh manusia di kehidupannya ini. Di antara pondasi pokok yang ingin saya terangkan, bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Allah firman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kucukupkan nikmatku atas kalian, telah kusempurnakan agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim telah menerangkan segala perkara. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab itu sebagai penjelas segala sesuatu. Sebagai penjelas segala sesuatu. Saking jelasnya, tidak ada satu perkara pun yang dialfakan. Semuanya disebut di dalam Al-Quran. Apakah secara langsung maupun tidak langsung, dalam makna yang tersurat maupun tersirat, dalam kandungan umum maupun kandungan khusus, Allah firman, ma farratana fil kitabi min syai. Kami tidak pernah melantarkan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kecuali itu diterangkan. Dan telah syah di dalam Sunan Ibnu Majah, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda. Lailuha ka nahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh, saya telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Perhatikan hadis yang agung ini, Nabi menjelaskan bahwa agama Islam sangat terang. Hingga malamnya sama dengan siangnya. Kewajiban kita adalah menapakinya, mengikutinya. Siapa yang menyimpang darinya, dia pasti binasa. Islam ini tidak hanya menjelaskan jalan yang baik untuk diikuti. Bahkan di dalam Islam diterangkan jalan yang keliru. Agar supaya dihindari dan agar kita jangan terjatuh di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka pondasi yang pertama yang harus kita pahami, bahwa siapa yang ingin penyelesaian terhadap masalah apapun yang dihadapi, termasuk di dalam membahas masalah jihad dan terorisme, maka Islam adalah rujukannya. Di dalamnya diterangkan segala perkara, dan di dalamnya diterangkan segala hal yang diperlukan di dalam setiap pembahasan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian yang kedua yang penting kita ingat di sini, bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas rahmat dan kemurahan. Al-Quranul Karim semuanya adalah rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat, penyembuh, dan rahmat bagi orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan agama ini adalah agama yang dibangun di atas kemurahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usur. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini adalah mudah dan tidak seorang pun berbuat ekstrim, berlaku ekstrim dalam keagamaan kecuali dia pasti akan terkalahkan. Nas-nas tentang rahmat dan kemurahan Islam sangatlah banyak dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah. Menggambarkan kepada kita semua segala bentuk perbuatan, segala bentuk amalan yang keluar dari rahmat dan keluar dari kemurahan, maka jangan sekali-sekali hal tersebut disandarkan dan disebatkan kepada Islam yang mulia. Kemudian, di antara pondasi yang ingin saya terangkan di sini, bahwa Islam adalah agama yang menentang sikap ekstrim dan berlebihan. Sikap yang melampaui batas. Karena kita adalah agama, adalah umat yang telah dimuliakan oleh Allah dan dijadikan sebagai ciri kita umat yang pertengahan. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Di dalam segala hal kita dituntut untuk berlaku pertengahan. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kita dituntut berlaku pertengahan. Misalnya di dalam membelanjakan harta, di dalam masalah makanan, bahkan di dalam jihad sekalipun kita dilarang untuk melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqatilu fi sabilillahi waqatilul ladina yuqatilunakum fi sabilillahi wala ta'tadu." Dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah dan jangan kalian melampaui batas. Maka perbuatan melampaui batas, perbuatan ekstrim ini adalah hal yang tercela. Bahkan itu adalah sebab kebinasaan dan hal yang menimpakan kejelekan untuk umat. Karena itu Nabi SAW telah mewanti-wanti akan hal ini di masa hidup beliau. Dan waktu itu belum tampak sikap ekstrim di kalangan manusia. Rasulullah telah mengingatkan, innama iyyakum wal gulu fa innama ahlakal ladina qablakum al gulu fid din. Hati-hati kalian dari berbuat ekstrim dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka ekstrim dalam beragama. Kemudian pondasi yang keempat yang ingin saya terangkan, bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar keadilan. Inna Allah ya'mur bil adl. Sungguhnya Allah memerintah untuk berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kalian berhukum antara manusia, hendaknya kalian berhukum dengan keadilan. Bahkan terhadap musuh sekalipun, kita diperintah untuk berlaku adil. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati kepada ketakwaan. Maka Islam adalah agama yang menuntut dan menuntun umatnya untuk berlaku adil. Berlaku adil kepada sesama muslim. Bahkan berlaku adil kepada non-muslim. Keadilan kepada seluruh manusia ditegakkan sesuai dengan kadar dan porsinya yang telah diatur dalam Islam. Karena itu siapa yang menisbatkan di dalam Islam hal yang di luar makna keadilan, maka dia telah keliru, bukan pada tempatnya, dan dia telah menyifatkan Islam sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya. Kemudian dari pondasi yang penting dipahami di sini, bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan untuk mengadakan perbaikan dan menentang adanya perbuatan aksi-aksi pengerusakan di atas muka bumi. Ayat di dalam Al-Quranul Karim, kaidah umum. Yang ayat ini disebutkan di surah Al-A'raf. Dan dibawakan setelahnya kisah-kisah para nabi dan para rasul. Di mana diterangkan di dalam ucapan banyak nabi dan rasul itu larangan untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi dan anjuran untuk mengadakan perbaikan. Kaidah umumnya diterangkan sebelumnya di surah Al-A'raf. Di ayat 56, Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi ini. Perhatikan, betapa lancangnya manusia itu. Ia berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki bumi tersebut. Allah memperbaiki bumi dengan tuntunan dan syariat. Allah memperbaiki bumi dengan anugerah dan karunia. Kemudian dirusak oleh manusia. Sungguh mereka telah berbuat kezaliman. Karena itu di dalam ayat Al-Quran diterangkan bahwa berbuat kerusakan itu adalah sifat orang-orang Yahudi. Berbuat kerusakan di atas muka bumi itu adalah sifat kaum munafikin. Dan itu adalah sifat Fir'aun. sifat Fir'aun dan orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Dan di dalam Islam sendiri, di dalam hukum peradilan, diberikan hukum yang sangat tegas bagi siapa yang berbuat kerusakan. Allah menegaskan, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfauna min al-ard. Sesungguhnya balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, atau dia sungguhnya balasan orang-orang yang memelangi Allah dan Rasulnya, atau dia berbuat kerusakan di atas muka bumi, balasannya adalah untuk dibunuh, atau dia disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari atas muka bumi. Namun ini adalah hukum peradilan yang kaitannya dengan peraturan di dalam peradilan, ya, penegasan hukum yang sangat keras terhadap mereka yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan juga dari pondasi dasar keislaman, bahwa Islam itu adalah agama yang menegakkan keamanan. Agama yang menegakkan keamanan. Keamanan ini diterangkan di dalam Al-Quran dengan sangat indah. Disebutkan bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam, keamanan di kota Madinah dan di kota Mekah. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya sebagai kemuliaan bagi penduduk sorga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menghitung adalah itu adalah bagian dari nikmat terbesar. Beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadathiriha." Siapa yang aman di dalam jasadnya? Dia siapa yang aman di tengah rumahnya? Dia sehat pada jasadnya, punya makanannya untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya adalah milik dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabal, falyumsik bi nisaliha." Apabila salah seorang dari kalian lewat di pasar atau masuk ke masjid. Ya, di masa dahulu orang-orang sering membawa senjata kemanapun dia berangkat. Sampai ke masjid pun, di tempat aman sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk menjaga keamanan. Siapa yang lewat dan membawa senjatanya, hendaknya dia pegang runcingnya. Jangan sampai menimpa seorang muslim. Karena itulah membuat kaum muslimin takut dan mengadakan keonaran, menghilangkan keamanan. Ini jauh dari sifat dan ciri keindahan keislaman. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan sebagai pendahuluan, bahwa perbuatan zalim, khianat dan melanggar janji itu adalah hal yang diharamkan di dalam Islam. Kezaliman dengan segala bentuknya itu adalah hal yang diharamkan kepada sesama manusia. Dilarang seorang muslim itu berlaku zalim terhadap dirinya, kepada saudaranya sesama muslim, bahkan terhadap kafir sekalipun tidak boleh seorang itu untuk berbuat kezaliman. Sebab umat Islam adalah umat yang dibimbing dengan akhlak yang mulia, dibimbing dengan kepribadian yang agung. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya sorga. Karena indahnya Islam menjaga keadilan dan dilarang berbuat kezaliman di dalamnya. Ini beberapa pondasi yang saya harapkan bisa menjadi pijakan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih jazakumul khair Allah barik atas paparan yang telah disampaikan. Saudara sekalian, sekali lagi bahwa ini nanti kita bagi menjadi dua termin. Dan di antaranya adalah kepada hadirin, kita akan beri kesempatan untuk mengungkapkan secara langsung berkenaan dengan tema secara ilmiah. Pada termin yang pertama ini kami lanjutkan, pertanyaan akan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abdul Bar. Beliau adalah Abu Utsman, Abdul Bar bin Utsman. Hafizahullah ta'ala. Beliau juga murid dari Syekh Dr. Saleh Fauzan di Saudi Arabia. Dan beliau juga murid Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman. Langsung ke Ustaz, bahwa tadi pada penjelasan yang pertama beliau sampaikan bahwa Islam dibangun di atas rahmat dan kemurahan. Islam adalah adil dan Islam adalah menegakkan keamanan. Namun Ustaz Abdul Bar bahwa menjadi etikot kita, jihad merupakan syariat yang mulia dan tinggi dalam Islam. Sementara di benak banyak orang bahwa jihad identik dengan darah dan peperangan. Seakan-akan dari dua sisi ini kontradiksi. Mohon yang permasalahan ini Ustaz bisa jelaskan. Fadl. Waktu 15 menit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, rahimanallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya hendak mengoreksi sedikit bahwasanya saya bukan murid Syekh Fauzan, itu saja biar nanti orang tidak salah sangka. Iya. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kita menyikapi, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, opini yang ada pada masyarakat bahwasanya jihad identik dengan kekerasan, jihad identik dengan pertumpahan darah, jihad identik dengan pengerusakan dan pengeboman. Padahal Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan kasih sayang kepada manusia semuanya, dan bahkan Islam mengajarkan untuk berkasih sayang bahkan kepada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli kabidin ratbin ajrun." Seseorang berbuat baik kepada makhluk yang bernyawa itu ada pahala. Islam mengajarkan, menganjurkan untuk berkasih sayang kepada hewan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yadkhulul jannah rajulun fi kalbin ta'kulu thara min shiddatil 'athash." Ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dikarenakan seekor anjing. Masuk surga dikarenakan seekor anjing yang kelaparan dan kehausan sehingga dia makan pasir. Kemudian orang tersebut dengan kasih sayangnya masuk ke dalam sebuah sumur, dia ambil dengan sepatunya, dia isi air, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut, kemudian dia bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan kemudahan dan menggerakkan hatinya untuk berlaku baik kepada binatang tersebut. Seekor anjing. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, dakhalatin nar imra'atun, seorang wanita masuk neraka. Karena apa? Bahwasanya dia mengurung seekor kucing. La hiya at'amatha wa la hiya atlaqatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka dikarenakan seekor kucing yang dia kurung, tidak dia beri makan, dan tidak pula dia lepaskan, sehingga dia bisa makan dari hewan-hewan yang Allah SWT berikan kepada dia. Kaum muslimin dan muslimat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu iyyakum. Apa artinya anjing dan kucing? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di situ keutamaan dan ancaman mereka-mereka yang tidak menebarkan kasih sayang. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Islam menjunjung sifat belas kasih terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada pertanyaan tentang jihad. Maka kita katakan jihad pun itu tidak keluar daripada konsep keindahan Islam. Jihad pun tidak keluar daripada konsep rahmatan lil alamin, bentuk belas kasih sayang kepada sesama makhluk Allah SWT. Dengan syarat jihadnya sesuai dengan yang telah dituntunkan oleh zat yang mensyariatkan jihad itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan-keutamaan tentang perkara jihad. Ada baiknya kita bawakan satu atau dua ayat atau satu atau dua buah hadis. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman, innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bibai'ikum alladhi bayatum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari kalangan kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dengan apa? Dengan sorga. Tatkala mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh ataupun dibunuh. Dan yang demikian janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Di Taurat, di Injil dan dalam Al-Qur'an. Jadi bahwasanya jihad ini syariatnya para nabi. Bukan cuma dalam Al-Qur'an, tapi Allah sebutkan di Taurat, di Injil. Sebelum kitab Al-Qur'an. Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Injil, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Al-Masih alaihi salatu wassalam. bahwasanya janji tersebut, janji peruntukan sorga bagi orang-orang yang beriman, yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan jihad, itu sangat nyata di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan Allah tegaskan lagi, siapa kiranya yang lebih jujur, siapa kiranya yang lebih berhak untuk menepati janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Fastabshiru bibai'ikum allazi bay'tum bih. Maka berbahagialah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perdagangan, transaksi yang kalian telah melakukan transaksi tersebut. Allah membeli jiwa-jiwa kaum mukminin dengan sorga, tatkala mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad. Dan yang demikian merupakan keuntungan, keberuntungan yang nyata, yang sangat mulia. Ikhwani fiddin, rahimanallahu iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul mujahid fi sabilillah, wallahu ya'lamu man yujahidu fi sabilihi kama tsa'imul qa'im." Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu siapa yang dikatakan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang terus-menerus berpuasa tidak berbuka-buka, seperti mereka yang terus-menerus sholat tidak salam-salam, terus, tidak putus-putusnya, kalaupun ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar." Tidak ada kaki yang terkena debu ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaki tersebut disentuh api neraka. Tidak ada. Tapi fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maklum yuklam fi sabilillah wa ya'ti kalmuhu yaumal qiyamah launuhu launuddam wa rihul misk." Tidak ada orang yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan akan datang nanti lukanya di hari kiamat, lukanya berwarna darah, akan tapi harumnya bagaikan wangi-wangian minyak kasturi. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, rahimanallah iyakum, akan tapi dari sekian ayat yang kita baca dan sekian hadis yang kita baca, itu ada keterangan fi sabilillah, di jalan Allah, jihad di jalan Allah SWT. Apa itu jihad di jalan Allah SWT? Sehingga apabila kita betul-betul memahami dengan seksama, maka kita tetap akan merasakan bahwasanya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Islam yang betul-betul mengajak orang untuk selamat di dunia dan akhirat. Islam yang betul-betul mengajak orang untuk berbahagia dan sukses dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Jihad telah digariskan, telah disebutkan dalam setiap kitab-kitab fikih yang dituliskan oleh ulama ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Masih lengkap di perpustakaan-perpustakaan Islam. Detail, diatur dengan sedemikian detailnya. Bahwasanya jihad, syariat yang mulia ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, yang paling pokok, jihad adalah sebagai salah satu sarana untuk menegakkan suatu kemaslahatan yang paling mulia di muka bumi ini. Jihad merupakan salah satu sarana untuk menegakkan suatu kemaslahatan yang paling mulia di muka bumi ini, dan menghilangkan suatu kemadaratan yang membelenggu manusia, yang dia merupakan kemadaratan yang terbesar di muka bumi ini. Yaitu apa? Yaitu tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semuanya melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, hanya untuk menghambakan diri kepadaku, dan tidak menghambakan diri kepada yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan agama menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini fitnah, ini maksud di sini adalah kesyirikan. A'zamul munkarat, kemungkaran yang terbesar yang terjadi di muka bumi ini. Kerusakan yang terbesar yang terjadi di muka bumi ini agar agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. A'zamul maslahat, kemaslahatan yang terbesar, kemuliaan yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Sehingga apa? Sehingga bukanlah tujuan utama tertumpahnya darah. Bukan. Akan tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan seksama. Bagaimana segenap kesyirikan itu terhapus dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala karena akadnya tentang terciptanya jin dan manusia itu untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan menghilangkan kemungkaran tersebut. Sehingga ada dalam syariat Islam, apabila seseorang menyambut agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyambut tauhid dan menjauhkan daripada syirik, maka tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah setelah itu. Tidak ada yang namanya pertumpahan darah. Ya. Karena di dalam banyak-banyak keterangan, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan, misalnya tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar itu tidak dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan betapa kasihnya Islam, disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya di dalam tafsir wit'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira, bahwasanya kaum mukminin itu memberi makan bahkan kepada para tawanan yang mereka itu notabenenya kafir, disebutkan wa yuqaddimunahum al-asya ala anfusihim. Ya lihat, mereka kaum mukminin, Rasulullah dan para sahabatnya tatkala makan malam itu mereka belum makan malam, para tawanan terlebih dahulu diberi makan malam, kemudian ada sisanya baru dimakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Indahnya Islam. Lihat, apakah ada praktek yang seperti ini? Tatkala musuh di medan perang menangkap para tawanannya, kemudian mereka mengalah, makanan terlebih dahulu mereka suguhkan kepada para tawanan, baru mereka makan. Tidak ada, belum pernah terjadi. Kecuali apa yang ada pada Rasulullah SAW, pada kaum muslimin yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Makan malam lebih mereka dugukan untuk diberikan kepada tawanan perang, yang mereka notabene orang kafir, sebelum mereka makan. Ini kelihatan sekali kalau sekiranya jihad sesuai dengan koridor yang telah Allah berikan atur, maka akan terpampang dengan jelas keindahan Islam, kemuliaan jihad, bahwasanya Islam itu tetap mengajarkan untuk kasih sayang bahkan kepada tawanan perang yang notabene mereka adalah orang-orang kafir. Jazakallahu khair, Allah ibarik fik atas penjelasannya. Saudara sekalian, sabar sejenak dan insyaallah akan sampai giliran kepada antum semuanya. Ustaz Dul yang saya hormati, tadi telah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Bar bahwa Allah Subhanahu Tabaraka Taala memerintahkan syariat jihad dan tadi diungkapkan tentang keutamaan-keutamaan jihad. Dipaparkan pula tentang perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Ustaz, mungkin perlu dirinci tentang orang-orang kafir ini. Apakah semua orang kafir termasuk tetangga-tetangga kita mesti kita perangi sehingga tidak terjadi fitnah itu tadi? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama, jihad di dalam pensyariatannya itu melalui beberapa fase. Di Mekah, Rasulullah SAW dilarang berjihad dengan tangan. Allah firman dalam Al-Quran, Alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian melihat kepada mereka yang dikatakan kepadanya, yaitu Nabi dan para sahabatnya, tahanlah tangan-tangan kalian. Tidak boleh kalian berjihad dengan tangan. Tapi tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Iya. Karena itu di Mekah tidak ada jihad dengan tangan. Yang ada adalah jihad dengan dakwah di jalan Allah, jihad mujahadah melawan diri sendiri. Kemudian setelah itu ketika berpindah ke Madinah, dan ini menurut kesepakatan ulama sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selainnya, itu adalah awal syariat jihad dengan tangan ketika kaum muslimin berada di Madinah. Itu pun melalui tahapan. Tahapan yang pertama di Madinah hanya diizinkan memerangi orang-orang yang menzalimi mereka. Kemudian setelah itu berkembang tahapannya hanya untuk memerangi kaum kafir yang berada di sekitar mereka saja yang membahayakan mereka. Kemudian setelah itu turun perintah umum untuk memerangi orang-orang kafir setelah kaum muslimin memiliki kekuatan dan kaum muslimin semakin meluas wilayah kekuatannya. Iya, jadi ini tahapan dari pensyariatan jihad tersebut. Kemudian yang penting saya ingatkan juga di sini bahwa tuntunan jihad di dalam Islam itu tidak hanya dikenal jihad dengan tangan atau hanya jihad dengan melawan orang-orang kafir saja. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan simpulan dari apa yang diterangkan para ulama di berbagai bukunya tentang pembagian jihad di dalam Islam. Bahwa jihad itu terbagi empat. Yang pertama ada jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafs. Dan ini oleh Nabi telah disabdakan, Al-mujahidu man jahada nafsahu. Seorang yang berjihad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan dirinya sendiri. Iya. Dan jihad melawan diri sendiri dengan menuntun diri, mempelajari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama yang kedua, yang ketiga mendapatkannya, dan yang keempat bersabar terhadap gangguan yang ada di dalamnya. Iya. Kemudian yang kedua dari pembagian jihad, juga di dalam Islam ada jihad melawan syaitan. Ada jihad melawan syaitan. Dan Allah telah mengingatkan hal ini. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Hendaknya kalian terus-menerus menjadikannya sebagai musuh. Jadi perintah untuk selalu menjadikannya sebagai musuh. Sebab dia musuh yang paling benci terhadap seorang muslim dan muslimah. Yang terus menyerangnya bersama dengan detak napasnya, bersama dengan aliran darahnya. Karena itu kita diperintah untuk berjihad menghadapi syaitan. Dan syaitan menyerang manusia dari dua arah. Dari arah syahwat dan syubhat. Maka juga kita dituntunkan untuk menghadapi syaitan dengan dua senjata. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka para pemimpin dalam agama, tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap agama kami. Ini dua senjata, kesabaran dan keyakinan. Dengan kesabaran segala serangan syaitan dari arah syahwat dia bisa hindari. Dan dengan keyakinan, dengan ilmu yang benar, dia bisa mematahkan segala serangan syaitan dari arah syubhat, kerancuan di dalam beragama. Kemudian yang ketiga dari jihad, adalah jihad melawan orang-orang kafir dan kaum munafikin. Dan ini kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan, kadang dengan upaya dan kadang dalam bentuk memeranginya secara fisik. Ya. Dan pada setiap dari keduanya, jihad melawan orang kafir ada rinciannya, dan jihad melawan kaum munafikin ada rinciannya. Ada rinciannya, apalagi kemunafikan yang tidak mengeluarkannya dari keislaman, itu pembahasannya di pembahasan khusus di dalam fikih, tidak diperangi karena kekafirannya, tetapi karena ada bentuk pelampuan batas atau memberikan pendidikan pelajaran yang lebih dikenal dengan nama Kitalu Ahlil Bagi. Kemudian yang keempat adalah jihad menghadapi orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran dan kemaksiatan. Dan ini tentunya dengan banyak hal. Dengan mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Dengan merubahnya secara lisan maupun dengan tangan. Dan tentunya semuanya telah ditetapkan haknya masing-masing. Bagi siapa yang memiliki kemampuan dalam batasan wilayahnya, maka dia merubah dengan tangannya. Merubah dengan tangannya. Adapun perubahan yang sifatnya umum, ini adalah mereka yang mempunyai wilayah umum. Dan ini kaitannya dengan pemerintah dan penguasa. Ya, di dalam perubahan dalam bentuk wilayah umum. Jadi secara umum jihad itu ada 4 macam. Kalau kita kembali kepada titik pembahasan yang ditanyakan, ya, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan jihad melawan orang kafir itu secara fisik? Apakah tetangga-tetangga kita, orang-orang kafir yang hidup bersama kita, juga kita perangi? Apakah misalnya orang-orang yang masuk ke Indonesia ini berkunjung, turis-turis juga bisa diperangi? Atau masuk dalam hal yang diperangi? Ataukah mereka yang merupakan utusan-utusan negara, tamu-tamu negara, duta-duta besar, juga bisa diperangi? Di sini termasuk keindahan Islam di dalam mengatur syariat jihad. Iya. Yang penting saya ingatkan di sini, bahwa orang kafir yang diperangi itu di dalam syariat, dan dihalalkan baginya untuk membunuhnya dengan cara jihad, itu adalah kafir tertentu, bukan segala jenis kafir. Karena orang kafir di dalam agama kita terbagi 4. Orang kafir di dalam agama kita terbagi 4. Dan pembagian kafir terbagi 4 ini ada di dalam seluruh buku fikih. Ada di dalam seluruh buku fikih. Karena itu di pembahasan jihad, dibahas tentang ahkam ahli dhimmah. Karena ada kafir dhimmi juga di dalamnya. Dibahas tentang al-aman, karena ada kafir musta'min. Dibahas tentang al-mu'ahada, karena ada di dalamnya al-ahad, perjanjian. Ini pembahasan di antara pokok-pokok pembahasan jihad, pembahasan yang ada di buku-buku jihad yang ditulis oleh para ulama. Yang ditulis oleh para ulama. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa orang kafir terbagi 4. Kafir yang pertama adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal bersama kaum muslimin dalam sebuah negara. Mereka dilindungi oleh negara dan mereka juga punya kewajiban yang mereka tunaikan kepada negara. Ya. Kafir yang seperti ini tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Karena itu, sebelum keluar ketentuan tidak boleh ada orang kafir di Medina, Rasulullah dan para sahabat di Medina di awal kali, mereka berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka adalah kafir dhimmi. Mereka adalah kafir dhimmi. Iya. Dilindungi. Dan di dalam Al-Quranus Al-Karim sendiri, ya, kita diperintah untuk memerangi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi sampai batasan apa? Hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum sagirun. Hingga mereka menyerahkan jizya. Menyerahkan jizya. Upeti. Dan mereka dalam keadaan merendahkan dirinya. Jadi kapan mereka sudah menyerahkan ukti menjadi kafir dhimmi, ya taat kepada peraturan negara, maka hukumnya mereka tidak boleh untuk diperangi. Kafir yang kedua namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kafir hidup di sebuah negara, sebuah negeri. Namun antara negeri kafir ini dan negeri Islam ada perjanjian antara keduanya tidak saling berperang. Ya, dan inilah yang diistilah masa kini, hubungan-hubungan antara kenegaraan, apakah itu hubungan bilateral maupun yang lainnya, ya, ini masuk ke dalam bentuk al-ahad, mu'ahada. Dan kalau dia kafir mu'ahada, waktu itu Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah antara beliau dan antara kafir Quraisy. Tidak berperang selama 10 tahun. Tidak berperang selama 10 tahun. Maka di masa itu, tidak boleh seorang Muslim pun membunuhi orang-orang kafir Mekah. Bahkan Nabi mengancam di dalam hadis Abdullah bin Amr, riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Perhatikan. Ini yang dikata dipahami dengan fikih yang baik, akan memberikan kepada kita pencerahan. Membunuh kafir dikatakan tidak masuk surga. Iya. Dan di sini letak keindahan Islam. Karena Islam itu tidak mengajarkan penganutnya menjadi para pengkhianat yang melanggar janji. Sudah memberikan perjanjian untuk melindungi, setelah itu dia langgar. Ya. Tapi Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat. Dan agama yang menjaga perjanjian. Dan Nabi menegaskan siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Kafir yang ketiga, namanya kafir musta'min. Ya. Kafir mu'amman, yang diberikan jaminan keamanan. Ini adalah kafir yang hidup di luar negeri Islam. Dia masuk ke negeri kaum muslimin. Masuk ke negeri kaum muslimin. Dan negara atau sebagian dari penduduk negara memberikan jaminan keamanan untuknya. Ketika masuk ke negara dengan jaminan keamanan, maka wajib atas seluruh anggota negara dari lapisan paling bawah sampai lapisan yang paling atas untuk melindunginya dan menjaga hal tersebut. Iya. Menjaga hal tersebut. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dimmatul muslimina wahida yas'abiha adenahum. Dimma kaum muslimin, perjanjian kaum muslimin cuma satu. Kalau sudah terjadi, maka dijaga dari lapisan paling bawahnya hingga lapisan paling atasnya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ummu Hani, saudara perempuan dari Ali bin Abi Thalib, pernah memberikan jaminan keamanan untuk seorang keluarganya masuk ke Mekah. Diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani. Masuk ke Mekah. Maka Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Ingin membunuh keluarga yang kafir yang diberi jaminan keamanan. Maka Ummu Hani datang melaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah," diceritakan kejadiannya, "ya, saya telah melindungi keluargaku ini dan saudaraku Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Perhatikan. Sampai satu orang pun di dalam negara kalau memberi jaminan keamanan, maka itu harus dihargai sampai pimpinan negara pun harusnya apa? Menghargainya. Dan inilah keadaan kita di masa kini. Siapa yang masuk ke sebuah negeri dan telah distempel paspornya di imigrasi, itu adalah tanda bahwa negara memberikan untuknya jaminan keamanan yang secara otomatis seluruh dari penduduk negara bertanggung jawab di dalam menjaga keamanannya. Iya. Bertanggung jawab di dalam menjaga keamanannya. Ini tiga jenis kafir, semuanya tidak boleh dibunuhi. Selain daripada tiga ini, itu kafir yang keempat. Namanya kafir harbi. Kafir harbi. Inilah yang boleh diperangi. Inilah yang boleh diperangi, diambil hartanya, dijadikan tawanan. Sebab mereka ini, kalau hidup di atas muka bumi, hanya berbuat kerusakan kepada manusia, mendatangkan bencana dan malapetaka. Maka dari rahmat dan kemuliaan Islam disyariatkan, ditegakkan jihad terhadap mereka untuk menciptakan kebaikan bagi manusia. Menciptakan kebaikan bagi manusia. Dan mereka, orang-orang kafir itu, saat mereka menjadi tawanan kaum muslimin, maka ada hukum-hukum yang sangat indah berkaitan dengan tawanan. Seperti sebagiannya telah disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Bar. Dan juga seperti siapa yang mengajak tawanan itu masuk Islam, dia didik dengan baik, kemudian dia bebaskan, maka dia diberikan dua pahala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan. Dijadikan lahan kebaikan, lahan amalan saleh bagi umat Islam, dan juga kebaikan untuk orang-orang kafir itu. Rahmat untuk orang-orang kafir tersebut. Iya. Maka di sini, poin yang paling penting juga yang hendaknya saya terangkan, bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik di dalam seluruh buku fikih, dan ini juga termasuk hal yang tidak ada silam pendapat, adalah terbagi dua. Jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ya, kalau kita sudah tahu, jihad melawan orang kafir secara fisik itu arahnya kepada kafir harbi, jihad yang seperti ini terbagi dua. Yang pertama, ada namanya jihad mudafa'ah, membela diri. Yang kedua, ada namanya jihadul hujum, jihad menyerang. Jihad menyerang. Jihad membela diri ini, apabila kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka berkewajiban untuk membela dirinya. Wa in istansarukum fid din fa alaikum an-nasr. Apabila kalian diminta pertolongan di dalam agama, hendaknya kalian menolong. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, man qutila duna ahlihi fa huwa syahid, man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Siapa yang dibunuh karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Ini bentuk jihad membela diri. Dan ini adalah suatu hal yang wajar, semua orang memaklumi. Siapa yang diserang, dia membela dirinya, itu adalah bentuk dari jihad. Bentuk dari jihad. Hanya orang-orang kafir saja yang keliru memahami hal ini. Iya. Kaum Filistin yang membela dirinya dianggap sebagai aksi terorisme. Sedangkan orang-orang Yahudi yang selalu memberikan penyerangan terhadap kaum muslimin, ya, dianggap sebagai bentuk untuk melindungi wilayah kekuasaan. Dan ini ketidakadilan tentunya. Dan dimaklumi bahwa Islam adalah agama yang adil. Ya. Agama yang adil. Maka seorang muslim punya hak untuk membela diri. Kita tidak ada silam pendapat. Ya, bahwa muslim yang diserang oleh kafir, kemudian mereka membela dirinya, maka orang-orang yang meninggal karena membela diri ini diharapkan, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu adalah bentuk dari jihad di jalan Allah. Namun ini jihad yang pertama, sifatnya membela diri. Kalau dia yang menyerang dahulu, ini jihad yang kedua namanya. Ini jihadul hujum. Jihadul hujum. Ya. Dan dua bentuk jihad ini harus dibedakan. Dan letak kekeliruan orang-orang yang menerapkan pembahasan jihad ini dan menganggap sebagian perbuatan dianggap sebagai perbuatan jihad, letak kekeliruannya karena tidak membedakan antara dua jenis jihad ini. Ada jihad membela diri dan ada jihad menyerang. Kalau jihad menyerang, ini disyaratkan syarat-syarat yang ketat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak ada yang berjihad Mekah. Iya. Di perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin lebih 1000 orang, 1400 orang kaum muslimin di Hudaybiyah. Namun orang-orang kufar jauh lebih banyak daripada itu. Mereka berpuluh-puluh ribu. Nabi tidak menegakkan jihad. Ini menunjukkan bahwa jihad ada aturannya. Bukan asal perang saja, mati saja masuk surga. Tidak. Tapi ada aturan yang diatur. Ada aturan yang diatur. Isa bin Maryam alaihi salam di akhir zaman bersama Imam Mahdi diperintah untuk naik ke gunung. Bersembunyi dari serangan Ya'jud dan Ma'jud. Dan itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa tidak diperintah untuk menghadapi saya Ya'jud dan Ma'jud? Bukankah kalau mati, mati syahid? Ya. Sebab itu tidak dianggap jihad. Kenapa? Karena jihad punya aturan-aturan di dalam bentuk menyerang. Ya. Karena itulah para ulama sepakat bahwa jihad dalam bentuk hujum disyaratkan padanya 3 syarat. Jihad dalam bentuk menyerang orang kafir disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, jihad itu harus dipimpin oleh pimpinan negara. Harus dipimpin oleh pimpinan negara. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Nabi SAW yang menegaskannya tentang syarat ini. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dicatat, ini bukan dari kantong saya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junna yuqatalu min wara'ihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah tameng. Adalah perisai. Hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Kalau ingin berperang, berjihad, hendaknya di belakang imam, di belakang pemimpin. Iya. Karena itu sepakat para imam, para ulama as-salaf. Dan ini ada di buku-buku akidah. Hampir setiap buku akidah menyebutkan bahwa dari keyakinan seorang muslim, dia berjihad di belakang seorang imam, seorang pemimpin. Apakah pemimpin yang saleh atau pemimpin yang bejat. Kapan dia menegakkan jihad? Kita melakukan jihad di belakangnya. Melakukan jihad di belakangnya. Iya. Karena itu di dalam sejarah, di Pasir Mekah, para sahabat dizalimi, ditindas, diintimidasi. Tidak ada yang menegakkan jihad sendiri-sendiri. Langsung mengadakan, menyerang orang kafir. Ya. Dengan alasan kalau saya mati masuk surga. Tidak. Mereka datang kepada Nabi, meminta izin, mengadukan. Ya. Seperti Nabi pernah bersandar di bawah tuduhan Ka'bah. Datang para sahabat mengeluhkan penindasan yang mereka alami. Kemudian Nabi menasihatkan bahwa umat-umat sebelum kalian, mereka juga beriman. Di antara mereka ada yang disiksa sampai diletakkan gergaji di kepalanya. Kemudian digergaji menjadi dua. Ada yang diletakkan sisir besi. Kemudian menembus tulangnya. Tapi itu tidak menghalangi mereka dari agama mereka. Kemudian Nabi berkata, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tetapi kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Terlalu tergesa-gesa ingin memetik hasil. Iya. Terlalu tergesa-gesa. Maka semuanya datang kepada para sahabat, kepada Nabi meminta izin. Umar bin Khattab di perang Hudaybiyah, di perjanjian Hudaybiyah, dimaklumi. Umar tidak langsung berontak keluar. Tidak setuju. Umar berkata tegas kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita terima kehinaan dalam agama kita? Bukankah kalau kita berperang dengan mereka, orang yang mati di kalangan kita, kita masuk surga dan mereka masuk neraka? Iya. Kalau begitu, kenapa kita terima perjanjian ini? Umar berkata kepada Nabi. Di perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi berkata, wahai Umar, saya adalah Rasul Allah. Aku adalah Rasul Allah. Demikian aku diperintah. Iya. Kemudian Umar mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar jawabannya sama. Iya. Perhatikan sikap Umar. Tidak langsung keluar dan menyerang. Kalau saya mati, mati syahid. Tidak. Tapi dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Semuanya di bawah pimpinan seorang pemimpin Muslim. Karena itu disepakati oleh para imam. Iya. Ada nas dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Dan para a'immah tentang wajibnya berjihad di bawah pimpinan seorang pemimpin. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jihad menyerang disyaratkan padanya kekuatan. Kaum muslimin harus memiliki kekuatan. Kalau mereka punya kemampuan, kekuatan untuk menegakkan jihad, baru mereka menegakkan jihad. Dan tadi saya sudah sebutkan kisah-kisah. Kaum muslimin tidak berperang karena mereka tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan. Bahkan dilarang untuk berperang. Kemudian yang ketiga dari syarat jihadul hujum, kaum muslimin harus punya wilayah kekuasaan. Harus punya wilayah kekuasaan. Karena itu sepakat para ulama bahwa awal syariat jihad menyerang itu setelah kaum muslimin pindah ke Madinah, mereka memiliki wilayah kekuasaan. Ketika di Mekah tidak ada jihad itu. Jihad dengan menyerang terhadap orang-orang kafir, jihad dengan tangan tidak ada. Nanti jihad itu ada setelah di Pasir Mekah, kaum muslimin memiliki wilayah. Maka ini tiga syarat harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Karena itu sekarang kita, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa sebagian dari bentuk-bentuk aksi-aksi peledakan yang terjadi sekarang ini, iya, dari mulai bom Bali pertama hingga yang berjalan hingga hari ini, iya, kalau ada yang mengatakan itu bentuk dari jihad, sekarang saya sudah gambarkan jihad di depan kita, itu gambarannya. Jihad melawan orang kafir secara fisik terbagi dua. Ada jihadul hujum, jihadul mudafa'ah. Sekarang orang yang menyerang itu, apakah mereka dianggap jihad membela diri? Jawabannya tidak. Mereka bukan pihak yang diserang. Mereka adalah pihak yang menyerang. Kalau begitu, jihadnya bukan jihad membela diri. Sisa jihad menyerang. Sekarang jihad menyerang. Jihad menyerang yang disyariatkan padanya tiga syarat. Ya. Kalau itu dikatakan jihad, maka mereka tidak dipimpin oleh pimpinan muslim. Tidak ada wilayah dan tidak ada kekuatan. Tidak ada wilayah dan tidak ada kekuatan. Kalau begitu, itu sama sekali tidak dihitung bentuk dari jihad fi sabilillah. Tidak dihitung bentuk dari jihad fi sabilillah. Kemudian yang perlu diingat di sini, bahwa melayangkan jiwa, mengorbankan jiwa, itu adalah hal yang besar. Iya. Harus dipastikan kemaslahatannya. Harus dipastikan kemaslahatannya. Karena itu Islam mengukur ukuran-ukuran jihad itu dengan ketentuan yang jelas. Agar supaya seorang itu tatkala mengorbankan jiwanya, tepat kemaslahatannya. Tepat kemaslahatannya. Dan seorang muslim yang jujur dan benar keimanannya, pasti dia ada niat untuk berjihad di jalan Allah. Tapi jihad yang mana? Pada jihad yang disyariatkan. Sebab siapa yang tidak punya niat untuk berjihad dengan jihad yang disyariatkan, Nabi telah bersabda, man mata walam yagzu, ya, walam yuhadith nafsahu bih, mata ala syu'bati minan nifaq. Siapa yang mati dan dia belum berperang, tidak meniatkan dirinya untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Maka seorang muslim bangga meninggikan agamanya. Tetapi ingat, fi sabilillah itu yang mana? Jihad itu yang mana? Ini yang perlu kita dudukkan. Ya, jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal, ya, perbuatan-perbuatan yang kita anggap bentuk dari jihad, tapi sebenarnya itu tidak dianggap perbuatan jihad di dalam agama. Ya wallahu ta'ala alam. Terima kasih jazakumullah khair atas paparannya. Masih menyisakan waktu saudara sekalian, saya mohon untuk persiapan, tinggal dua langkah lagi. Pertanyaan berikutnya kepada Ustaz Abdul Bar, dan saya mohon untuk dipersingkat maksimal 10 menit Ustaz. Kita sudah mengerucut, tadi sudah dipaparkan berkenaan dengan berbagai hal berkenaan dengan jihad. Lantas Ustaz, sebenarnya apa perbedaan antara jihad dengan terorisme itu sendiri? Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya perlu ditekankan di sini, jihad adalah amalan yang mulia di sisi Allah SWT, yang tadi telah dipaparkan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan jihad. Bahwasanya yang perlu ditambahkan di sini, yang didengung-dengungkan akhir-akhir ini, yaitu fenomena tentang pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang yang kafir atau orang-orang muslim yang diklaim kafir, ya, ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Dan perlu diketahui bahwasanya ada beberapa pokok permasalahan yang tidak wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi apabila kenyataannya kafir tersebut tadi bukan kafir yang harbi. Kafir yang diwajibkan atas kaum muslimin untuk memeranginya, yang tidak ada perjanjian damai. Sementara yang ada pada masa sekarang ini, kafir-kafir yang terbunuh, itu semuanya di bawah perlindungan pemerintah muslim. Di bawah perlindungan pemerintah negara kita. Dan tadi telah disebutkan sekian banyak hadis yang mengecam perbuatan tersebut. Di antaranya tadi telah disebutkan, yang artinya barang siapa yang mengganggu seorang kafir yang telah dilindungi oleh pemerintah muslim, maka dia tidak akan mencium baunya sorga. Padahal baunya sorga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ya. Ini yang pertama. Jadi tidak benar seorang memerangi kafir sampai betul-betul dipastikan kafir tersebut adalah kafir yang harbi. Sehingga dia tidak boleh memerangi kafir dzimmi. Tidak boleh memerangi kafir yang ada perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka untuk berdamai. Untuk tidak saling mencurangi. Kemudian yang kedua, yang betul-betul tidak diperhatikan. Yaitu melihat kemaslahatan atau menimbang kemadaratan sebelum terjun ke dalam medan perang. Kalau itu dianggap perang yang syar'i. Kalau itu dia anggap jihad yang syar'i. Maka dalam sejarah Islam, di dalam sejarah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan para sahabatnya ajarkan, tidak pernah terjadi yang namanya jihad kalau sekiranya maslahatnya itu tidak rajihah. Tidak jelas dan tidak gamblang. yang hanya menimbulkan kemadaratan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Habib, dia mengatakan, sami'tu ahlal ilmi yaqulun wa idza nahal imam anil qital li amrin fi maslahah fala yahillu li ahadin ay yuqatila illa ay yakhshahumul adu. Kata Imam Ibn Habib, dia katakan dalam kitabnya Nawadir Ziyadat, aku mendapati para ulama memberikan penegasan, apabila imam, pemimpin kaum muslimin melarang untuk memerangi orang kafir dikarenakan suatu kemaslahatan dan menimbang kemadaratan, maka tidak halal bagi seorang yang mengaku muslim ataupun muslimah untuk memerangi mereka, kecuali apabila musuh, apabila musuh orang-orang kafir menyerang kaum muslimin dengan tiba-tiba, maka untuk itu boleh membela diri walaupun belum ada izin daripada imam. Tadi sudah disebutkan bahwasanya syarat untuk berjihad itu idnul imam, izinnya imam. Tadi sudah disebutkan hadisnya, al imamu junna yuqatil man wara'ahu. Bahwasanya imam itu tameng untuk berjihad itu di belakang imam. Tidak bisa seorang memutuskan ijtihad-ijtihad masing-masing. Dan apa yang terjadi sekarang ini tidak lain itu hanyalah bentuk terorisme. Bentuk terorisme yang telah disebutkan oleh perkumpulan ulama-ulama sedunia, dinukil di sini oleh Ustaz Zulkarnain dalam kitabnya, dalam bukunya Antara Jihad dan Terorisme, halaman 126. Iya. Beliau nukilkan di situ bahwasanya perkataan Al-Majma' Al-Fiqh Islami, terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu atau kelompok-kelompok atau negara-negara dengan penuh kesewenang-wenangan terhadap manusia, terhadap agama, darah, akal, harta, dan kehormatannya. Ini sehingga apa? Sehingga menimbulkan segenap rasa ketidaknyamanan, gangguan, pembunuhan-pembunuhan tanpa ada hal yang dibenarkan secara syariat. Sehingga apa? Sehingga akan menimbulkan segenap kemadaratan terhadap kaum muslimin sendiri. Padahal tadi kita telah mensyaratkan. Tadi kita telah mensyaratkan dua pokok permasalahan. Bahwasanya tidak ada jihad apabila kemadaratannya akan kembali kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullah yal ulya, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad dalam rangka membela agama Allah supaya agama Allah SWT mulia di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan tegaknya tauhid. Tidak ada kemuliaan di muka bumi ini tanpa tauhid. Dengan terbebasnya manusia daripada belenggu-belenggu syirik. Maka dia dijawab Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berjihad bukan karena ini, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berjihad agar tidak ada fitnah. Maka yang seperti itu dikatakan jihad fi sabilillah. Iya. Iya. Iya. Dan tidaklah disyariatkan jihad, iya, bahwasanya untuk menegakkan kemaslahatan yang besar dan menghilangkan kemungkaran. Iya. Maka kita katakan bahwasanya kemaslahatan yang terbesar yaitu tegaknya tauhid di muka bumi ini dan jauhnya manusia daripada belenggu syirik. Yeah. Maka hal yang kita lihat daripada fenomena yang ada adalah bahwasanya kaum muslimin semakin tertindas. Kaum muslimin semakin terpojokkan. Dalam keadaan inti daripada maksud diturunkannya para rasul, anbiya wal mursalin. Inti daripada tujuan diciptakannya manusia dan jin tidak tercapai. Yang tercapai hanyalah cemooh terhadap Islam dan kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha jatanibu taghut." Sungguh telah kami utus pada masing-masing umat seorang rasul. Untuk apa? Agar mereka memurnikan peribadahan kepada Allah. Dan mereka menjauhi taghut. Jadi inti dakwanya para anbiya wal mursalin, intinya Islam, intinya dakwah para nabi. Dimulai daripada Nuh dan nabi akhir zaman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan benar. Bagaimana tauhid ini tegak dengan benar. Yang ada hanyalah yang sekarang kita lihat jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Padahal maksud daripada ditegakkannya jihad itu sendiri, waqatilum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi di muka bumi ini. Yang ada dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, tatkala berhadapan dengan orang Khawarij yang tidak taat terhadap pemerintah kaum muslimin yang ada di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa antum tuqatiluna hatta takuna fitnah. Sementara apa yang kalian lakukan, perangilah orang-orang sampai terjadi fitnah. Sampai terwujud fitnah kemungkaran dan kerusakan di muka bumi ini. Padahal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan di muka bumi ini, dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada ditegakkannya jihad. Inti daripada ditegakkannya jihad dan segala bentuk jihad yang dilakukan bukan untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan benar, bukan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi di muka bumi ini, maka itu adalah hal yang mendatangkan kemadharatan semata, tidaklah mendatangkan kemaslahatan sama sekali. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Selangkah lagi saudara sekalian untuk giliran antum. Terakhir dari pertanyaan yang ini kami tujukan kepada beliau berdua. Kalau kita timbang-timbang dan kita cocokkan tentang apa yang telah terjadi selama ini di lapangan, tadi juga telah disinggung yaitu tentang bom Bali dan lain-lain, maka dengan dalil-dalil yang tadi telah terpaparkan banyak sekali tentang kekeliruan dan kesalahan. Lantas apa saja sebenarnya akar penyebab dari kesalahan-kesalahan itu? 10 menit untuk Ustaz Dzulkarnain dan 10 menit untuk Ustaz Abdul Bar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suatu hal yang penting di sini untuk menjadi bekal kita semua. Karena seorang mukmin itu dia bercermin dari pengalaman. As-sa'idu man ta'aba bi ghairihi. Seorang yang beruntung adalah dia mengambil nasihat dari selainnya. Jadi apa yang menimpa orang lain, apa yang telah terjadi, ya, hendaknya itu selalu menjadi pelajaran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjerembab di dalam sebuah lubang binatang buas sebanyak dua kali. Satu kali saja. Setelah ia pernah terjadi sekali, maka itu menjadi pelajaran bagi dirinya. Karena itulah di sini mungkin penting kita mengingatkan bahwa akar-akar kekeliruan di dalam memahami seputar jihad dan terorisme ini kembali kepada beberapa hal. Ya, saya ingin menjelaskan di sini beberapa perkara. Yang pertama, dan ini telah kita terangkan, akar kekeliruan di dalam masalah jihad dan terorisme ini, yang pertama karena tidak pandai membedakan antara hakikat jihad yang benar yang disyariatkan dan bagaimana ketentuan-ketentuan jihad yang benar ini tidak pandai dibedakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dinamakan sebagai jihad atau sekarang ini ramai disebut oleh orang-orang dengan istilah terorisme. Iya. Jadi ketidakpahaman dan ketiadaan ilmu tentang perbedaan antara dua hal ini, antara perbedaan makna jihad dan terorisme, ini akan menjatuhkan seorang di dalam kesalahan-kesalahan dan di dalam kekeliruan-kekeliruan. Kemudian yang kedua, iya, dari akar kesalahan, bahwa sebagian orang yang ingin membela agama, iya, ingin membela agama, dan kita semua menyaksikan di masa ini, banyak hal-hal yang menyedihkan hati kita sebagai seorang muslim. Kita menyaksikan saudara kita tertindas, ya, menyaksikan misalnya apa berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, kita menyaksikan berbagai hal yang tidak ridha untuk dilihat oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Namun tentunya hal yang menyebabkan banyaknya orang itu jatuh dalam kesalahan, dia ketika menyaksikan keadaan-keadaan tersebut, dia hanya mengikuti perasaannya belaka. Hanya mengikuti semangatnya. Ya. Kesedihannya tidak kembali kepada ilmu syariat. Tuntunan di dalam agama. Ya. Dan seorang yang hanya mengikuti perasaan ini keliru. Karena Nabi SAW tidak menuntunkannya. Nabi SAW menggambarkan di dalam hadis Tauban. Yushaku an tada'a alaikumul umam. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan nanti kalian itu umat Islam diperebutkan oleh musuh-musuh seperti makanan diperebutkan di atas meja. Iya. Perhatikan betapa hinanya umat Islam digambarkan oleh Nabi. Sehingga mereka ini seakan-akan makanan diperebutkan di atas meja. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma id? Apakah kami sedikit pada hari itu? Kata beliau, la, bal antum yawma idin kathir. Bahkan kamu, kalian pada waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha is-sayl, tetapi kalian itu buih seperti buih di lautan, ya, buih pada air itu. Kemudian disebutkan bahwa umat ini telah tertimpa oleh penyakit hubbud dunya dan karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, ya, cinta dunia dan takut mati. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Idza taba'ya'tum bil 'ila wa akhadtum atnab al baqar wa raditum biz zara wa taraktum al jihad, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al 'ina, telah berjual beli dengan cara al 'ina. Al 'ina ini salah satu bentuk dari bentuk jual beli dengan cara riba. Kalian dengan telah sibuk dengan peternakan. Sibuk dengan peternakan. Kalian telah lalai dengan pertanian, ridha dengan pertanian. Ya, beternak dan bertani, asal hukumnya adalah boleh. Tapi, kapan dua hal ini, beternak dan bertani, melalaikan dari agama, ini letak celaan yang diterangkan di dalam hadis. Kemudian kata Nabi, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, jadi empat hal ini sebenarnya kembali kepada dua penyakit. Itulah hukbud dunia dan karahiyatul maut. Sama. Jadi penyakitnya sama, hanya beda penggambaran. Tapi di dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW menjelaskan jalan menyelesaikannya. Dan ini yang paling penting bagi umat. Tidak ada gunanya kita meratapi, menangisi, meneriaki. Ya. Tapi tidak membawa kebaikan bagi umat. Hanya menambah pertumpahan darah. Menambah korban dan menambah orang-orang jauh dari dakwah Islam. Menambah manusia lari dari keislaman, semakin menjelekkan umat Islam. Membuka peluang bagi orang kafir menumpahkan kedendaman, kedengkian mereka kepada umat Islam. Bukan dengan cara dan perbuatan yang seperti itu yang kita lakukan. Nabi memberikan tuntunan. Kata beliau, kalau kalian sudah tertimpa oleh penyakit ini, sallatallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini pokok penting. Kembali kepada agama. mempelajari agama. Karena itu siapa yang berpaling dari agama, berpaling dari ilmu syariat, berpaling dari para ulama, inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang jatuh, keliru di dalam memahami masalah jihad. Keliru di dalam memahaminya. Kalau masalah saya bersedih, apa sana bersedih, semua orang bersedih melihat saudaranya tertindas. Iya. Semua orang bersedih melihat kemungkaran. Orang yang punya giro keislaman, dia akan benci melihat hal tersebut. Tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk hal tersebut. Karena itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Kita dididik dan diatur dengan aturan-aturan yang jelas. Itulah seorang hamba dikatakan beribadah kepada Allah. Sebab ia berjalan di atas jalan Allah dan jalan Rasulnya. Bukan dia membuat jalan sendiri. Bukan dia membuat penyelesaian sendiri. Tapi dia mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat mudah bagi umat. Dan ini akan mempersatukan mereka. Kalau mereka bersatu di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan saling berkasih sayang di atasnya, bersaudara, dan saling membahu, bahu-membahu di dalam mengembalikan kejayaan umat Islam. Kemudian di antara pokok permasalahan yang menyebabkan banyak orang yang keliru dalam memahami jihad dan apa dihubungkan dengan terorisme ini, karena adanya penggunaan-penggunaan istilah-istilah, bahasa-bahasa yang penggunaan-penggunaan itu tidak jelas maknanya kemana. Iya. Diterapkan dibangun di atas ketidakjelasan. Kata jihad. Di atas kata syar'i dalam agama. Sampai dengan ketentuan. Kapan digunakan bukan pada tempatnya, pasti akan terjadi kerancuan. Kata jamaah, kata imamah, kata al-wala, al-bara'. Ya. Negeri Islam, negeri kafir. Ya. Ini semua istilah-istilah syar'i. Ada dasar-dasarnya di dalam agama. Tapi kapan seseorang keliru di dalam memahaminya, pasti akan terjadi kerancuan di dalam memahami masalah jihad dan di dalam memahami masalah terorisme ini. Ada orang yang menganggap perbuatan terorisme sebagai jihad dan sebaliknya perbuatan jihad dianggap sebagai bentuk-bentuk terorisme. Dan ini karena kekeliruan di dalam memahaminya. Kemudian juga di antara pokok penting di dalam hal ini, ingin saya ingatkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari tuntunan agama kita. Dan ini termasuk kalimat syar'i. Dia adalah pokok dari agama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan agama dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Dia adalah perahu keselamatan. Siapa yang tidak naik di atasnya, maka pasti dia akan binasa. Itulah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, itu semuanya dengan ketentuan-ketentuan. Dengan tawabit. Dengan tawabit. Karena agama ini ada maqasid di dalamnya. Ada maksud-maksud pensyariatan. Iya. Kenapa seorang itu dilarang minum khamar? Minum minuman keras? Sebab dia merusak akal. Iya, merusak akal. Maka segala perkara yang bisa merusak akal manusia, itu hukumnya adalah hukum terlarang. Ya, karena itu tidak pernah diterangkan hukum narkoba, hukum sabu-sabu. Tapi ketentuan pengharamannya oleh para ulama masa sekarang, diberi hukum siapa yang mengkonsumsi narkoba, hukumannya lebih keras daripada orang yang minum khamar. Sebab dia dalam menghilangkan akal, lebih dahsyat lagi. Dan lebih banyak membuat kerusakan di tengah manusia. Ya, kenapa dilarang berzina? Karena hal tersebut merusak keturunan dan melanggar kehormatan. Sedangkan dari pokok agama adalah menjaga kehormatan dan menjaga keturunan manusia supaya semuanya berada di atas jalur yang dihalalkan dan dibenarkan di dalam agama. Kenapa dilarang membunuh? Sebab itu adalah pelanggaran terhadap jiwa. Sedangkan agama ini menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa. Membunuh satu jiwa dengan kezaliman dikatakan di dalam Al-Quran, min ajli dzalika katabna ala bani Israel. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. Karena itu kami tetapkan terhadap Bani Israel bahwasanya siapa yang membunuh jiwa bukan karena lantaran dia membunuh, bukan pula karena lantaran dia berbuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena itu segala hal hendaknya kita timbang dengan pertimbangan maslahat. Iya. Dan di antara hal yang penting di sini, dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Sebagian dari kaum muslimin dianggap agama ini sederhana. Tahu yang halal, tahu yang haram. Iya. Ini halal, ini halal, ini baik, ini jelek. Iya. Itu bukan fikih yang kuat. Itu hal yang baik seorang mengetahuinya. Dia tahu yang halal, dia tahu yang haram, yang baik, yang jelek. Hal yang baik disyukuri, dia mengerti. Tapi agama yang lebih mendalam lagi seorang mengetahuinya, dia pandai membedakan, dia pandai memilih antara dua yang baik. Dia pilih yang terbaik dari antara dua yang baik. Dan dia pandai menghindari yang terjelek dari dua yang jelek. Ya. Inilah Islam ini. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau dihadapkan di atas sesuatu, pada sesuatu, maka beliau akan memilih sesuatu yang paling sedikit madaratnya sepanjang tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merubah Ka'bah itu kembali ke atas pondasi Nabi Ibrahim. Iya, ingin dirubah Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan Nabi tidak melakukannya di masa hidup beliau. Beliau berkata, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahid, lasadamtul Ka'bah wala ja'altu hababai. Wahai Aisyah, andai kata saya, bukan karena kekhawatiran saya kaummu, orang-orang Mekah itu baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya akan bangun lagi di atas pondasi Nabi Ibrahim. Saya jadikan dua pintu. Sunnah Nabi ini beliau tidak lakukan. Kenapa? Karena orang-orang Mekah baru masuk Islam. Ka'bah kebanggaan mereka. Pintu-pintu itu yang berada di Ka'bah kebanggaan mereka. Kapan dirubah oleh Nabi? Meyakinkan bahwa mereka akan keluar dari Islam. Mereka akan menganggap bahwa Nabi Muhammad bersombong terhadap mereka. Maka Nabi tidak melakukan sunnahnya. Ya. Tidak merubah kemungkaran. Kenapa? Sebab akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Karena itu sepakat para ulama, tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Maka merubah Ka'bah ini tidak dilakukan di masa Nabi. Tidak dilakukan di masa Abu Bakar. Tidak dilakukan di masa Umar. Tidak dilakukan di masa Utsman. Tidak dilakukan di masa Ali. Kapan dirubah kembali ke atas pondasi Nabi Ibrahim sebagaimana kemauan Nabi? Nanti di masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Beliau merubahnya. Setelah beliau tidak berkuasa lagi, penguasa setelahnya merubah kembali ya kepada bentuk yang pertama yang diingkari oleh Nabi. Dan hingga hari ini Ka'bah tidak berubah. Perhatikan. Tidak berubah hingga hari ini. Kenapa? Sebab sekarang siapa yang merubah Ka'bah? Ya, mungkin kelambunya saja dirubah. Itu bukan masalah antara satu negara lagi, antara banyak negara. Iya, akan menjadi masalah besar. Karena itu harus dipahami kaidah yang agung ini. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Wallahu taala. Fadal, untuk menyikat waktu saat Abdul Far dipersingkat, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas dua pondasi. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah SWT. Kemudian berislam sebagaimana Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara syarat Islam itu syarat jihad. Maka jihad pun harus dibangun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat fenomena yang sangat menyedihkan akhir-akhir ini sebenarnya fenomena yang klasik. Sudah ada bibitnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu saat Rasulullah SAW di dalam sebuah peperangan membagi harta rampasan perang sesuai dengan kemaslahatan yang Rasulullah SAW pandang itu adalah kemaslahatan yang murni dari syariat. Kemudian ada seorang yang bernama Dhul Khuwaisirah, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Adillah wahai Muhammad karena sungguhnya engkau belum adil. Maka Rasulullah SAW pun murka. Man ya'dil illam akun a'dil. Siapa yang bisa adil kalau sekiranya aku tidak adil? Di sini apa? Lihat. Orang yang bermodal dengan perasaan. Tanpa melihat kemaslahatan dan kemadaratan. Tanpa menimbang suatu amalan akan mendatangkan kebaikan yang murni atau kemadaratan yang murni. Sehingga yang timbul adalah perasaan dan perasaan. Tanpa didukung dengan dalil-dalil yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW kabarkan. Dan Rasulullah SAW kabarkan melalui wahyu. Bahwasanya dari orang ini, sayakhrud min di'di hadar rajul. Qawmun ya tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Yamruquna minad din kama yamruqusahmu minar ramiyah. Kalian akan lihat nanti. Akan keluar dari anak keturunan orang ini. Ya lihat. Padahal Masya Allah. Berjihad, ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikatakan oleh ulama dengan mengucapkan satu ucapan tersebut, dia telah mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu hukumannya sehingga sahabat Umar radhiyallahu taala anhu dan sebagian riwayat mengatakan Khalid bin Walid meminta izin untuk memberi hukuman terhadap orang tersebut. Tapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan keluar dari anak keturunan orang ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yang masya Allah kalian salut akan ibadah mereka, terkagum-kagum atas ibadah mereka. Akan tapi apa? Mereka keluar daripada agama sebagaimana keluar anak panah dari buruannya. Tatkala apa? Tatkala beragama dengan sekedar perasaan, bukan dengan dalil. Sehingga apa? Sehingga betul. Bibit-bibitnya kemudian terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, dia terbunuh oleh Abu Lul al-Majusi. Ini salah satu bentuk terorisme. Kemudian setelah itu Utsman bin Affan terbunuh akibat kelompok orang tersebut. Sasarannya pemerintah Muslim. Kemudian Ali radhiyallahu taala terbunuh juga oleh kelompok orang tersebut. Dan disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengajak berdialog mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Intinya dari semua rangkaian tersebut, mereka mengklaim bahwasanya pemerintah yang ada ini adalah kafir. Dan sampai sekarang, coba kita perhatikan apa aksi-aksi yang terjadi. Mereka berdalil, tatkala kita katakan bahwasanya orang kafir menurut keterangan syariat itu bermacam-macam, di antaranya zimmi, kafir mu'ahad, kafir yang dilindungi oleh pemerintah Muslim, yang mendapat jaminan dari pemerintah Muslim. Itu kan kalau pemerintahnya Muslim. Tapi kami tidak mengakui bahwasanya pemerintah sedang Muslim. Pemerintah kafir. Atau orang-orang ini kafir. Perlu diketahui bahwasanya takfir ini permasalahan, yaitu menghukumi seseorang itu kafir, itu adalah permasalahan yang seorang wajib untuk berhati-hati di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, man qala li sahibi ya kafir, bahwa kama qal au ba ila ahadihima. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka itu betul adanya, atau kalau tidak akan kembali kepada salah satunya. Jadi hati-hati. Dan telah diletakkan kaedah-kaedah dalam permasalahan takfir yang patut untuk dicatat, sehingga tidak serampangan dalam menghukumi orang, organisasi, atau pemerintah itu kafir. Yang pertama, penghukuman klaim terhadap seorang itu kafir itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh seseorang melampaui batasan-batasan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melampaui batas mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita tahu bahwasanya kafir hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa dalil yang jelas dari Al-Qur'an Sunnah maka tidak dibenarkan. Yang kedua yang jarang dipahami oleh mereka, bahwasanya kufur itu ada dua. Kekafiran itu ada dua macam. Dan ini telah jelas dan gamblang di dalam syariat Islam. Harus dibedakan. Kekafiran ada dua macam. Ada kekafir yang kekufuran yang mengeluarkan daripada Islam. Ada kekufuran yang tidak mengeluarkan daripada Islam. Sehingga apabila seorang melakukannya, masih dikatakan dia mukmin, tapi kurang imannya. Ini banyak sekali keterangannya. Di antaranya perkataan Rasulullah SAW, itsnatani finnas huma bihim kufur. Dua perkara yang ada pada manusia itu dua-duanya kufur. Apa itu? At-ta'nu finnasab wan niyaha al-mayyit. Dua yang masih sering kita lihat di sekitar kita. Dan Rasulullah mengatakan itu kufur, tapi kufur yang tidak mengeluarkan daripada Islam kecuali dia meyakini kehalalannya. Dua perkara, yaitu mencela nasab, mengejek nasab keturunan orang lain, atau yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meratapi orang yang meninggal. Dan hampir-hampir setiap kita menyaksikan orang-orang yang meratapi orang yang meninggal. Ini. Kemudian yang berikutnya, kaedah yang berikutnya yang harus kita pahami pula, bahwasanya ada kaedah umum yang mengatakan al-yaqin la yazuru bisyak. Ini harus dipahami. Suatu hal yang mendatangkan keyakinan tidak bisa hilang dengan semata-mata keraguan. Artinya apa? Ulama mengatakan man tabata islamuhu, orang yang telah betul-betul kita tahu Islam, itu tidak bisa dihukumi dia kafir dengan suatu hal yang betul-betul mendatangkan keyakinan juga. Ini. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya illa antara kufran bawahan. Minallah alaikum burhan. Kecuali kalian melihat kekafiran yang jelas-jelas gamblang. Kalian, bukan satu orang, kalian. Yang ada bukti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang tidak kalah penting. Dalam permasalahan mengkafirkan seseorang, atau pemerintah, atau kelompok, itu ada takfir an-nau dengan takfir al-ain. Mengkafirkan secara global dan mengkafirkan secara khusus. Dan ini dipraktekkan oleh semua ulama kaum muslimin. Iya. Yeah. Jadi, beda antara suatu perbuatan itu kafir, belum tentu orang yang melakukannya kafir. Sebagaimana para salaf, ulama salaf mengatakan, man qala bi anna al-Quran makhluk wa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Karena Al-Quran adalah firman Allah SWT dan bukan makhluk. Bukan ciptaan Allah SWT. Tapi bagaimana kita lihat? Kita lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendoakan yang namanya Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu pemerintah yang mengajak kepada qanun, kepada hukum selain hukum Allah SWT. Hukum kafir. Dan bukan cuma mengajak, tapi menghukum orang-orang yang tidak berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. Ini lebih berat daripada cuma berkeyakinan. Pertama dia mengajak, setelah dia mengajak, dia menghukum orang-orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi lihat bagaimana Imam Ahmad sholat di belakangnya. Padahal kalau dia kafir, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Imam Ahmad mendoakan merahmatinya. Kalau dia kafir, tidak boleh mendoakan rahmat untuknya. Tapi di sini lihat bagaimana amalan salaf. Padahal Imam Ahmad dengan tegas, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka kafir. Tapi lihat, itu kan hukum yang secara umum. Tapi satu persatu persen dengan persen yang lainnya, beda hukumnya. Sehingga kita lihat bagaimana prakteknya, amalannya. Beda antara takfir nau dengan takfir ain. Jadi menghukumi seseorang itu kafir, itu ada tahapan-tahapannya. Beda dengan seorang yang melakukan seperti ini, maka dia kafir. Tapi belum tentu setiap orang yang melakukannya, maka dia kafir. Iya. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya. Kaedah yang kelima yang tidak kalah pentingnya. Yaitu, qiyamul hujjah. Betulkah orang yang hendak dihukumi bahwasanya dia adalah kafir, dia sudah sampai bayan keterangan dari Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga berhak dia untuk dikatakan kafir. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami tidak akan sekali-sekali mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul. Sampai datang keterangan dari Allah SWT dan Rasulnya. Ini. Kemudian, ada beberapa persyaratan dalam permasalahan ini. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan kufur atau mengatakan suatu ucapan kufur, dia itu mengerti kalau itu adalah kufur, atau dia tidak tahu itu adalah kufur? Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak bisa dikatakan dia kafir. Yang kedua, apakah dia memaksudkan? Jangan-jangan dia tidak memaksudkan. Bisa jadi seseorang mengucapkan suatu ucapan kufur, tapi dia tidak memaksudkan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang yang tersesat di padang pasir, kemudian dia tertidur di bawah sebuah pohon, dia ikat ontanya, kemudian ontanya lari. Kemudian sekuat tenaga dia mencari onta tersebut, kemudian akhirnya dia tertidur lagi dan onta tersebut balik lagi. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini adalah kufur. Bagaimana seorang hamba mengatakan Allah budaknya dan dia adalah Tuhannya. Tapi dia tidak bermaksud. Tidak memaksudkan perkara tersebut. Kemudian, yang perlu diketahui juga, bahwasanya kejahilan, kebodohan akan suatu perkara itu adalah kafir, ini tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Sebagaimana sebuah hadis yang menyebutkan, ada seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau sekiranya aku nanti mati, maka hendaklah engkau bakar aku. Bakar sampai menjadi abu. Kemudian engkau lemparkan aku ke samudra dan engkau lemparkan aku ke padang pasir yang luas. Karena aku khawatir kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala sanggup mengembalikan aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabku dengan azab yang sangat menyakitkan. Lihat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada samudra dan kepada daratan untuk mengumpulkan jasadnya dan kembali lagi di alam barzakh. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan tersebut? Aku takut karena engkau ya Allah. Kemudian Allah SWT merahmatinya. Lihat, dia berkeyakinan-keyakinan yang kufur. Dua keyakinan kufur yang dia yakini. Yang pertama apa? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan jasad-jasad yang rusak. Dan ini adalah keyakinan kufur. Banyak di dalam Al-Quran Allah SWT menghukumi kekafiran atas orang-orang yang tidak meyakini bahwasanya jasad akan kembali sedia kala nanti di alam barzakh maupun di hari kiamat. Tapi dia tidak yakin. Dia tidak yakin. Yang kedua, dia mengingkari kudrah Allah SWT. Kemampuan Allah, salah satu sifat Allah SWT yang maha mulia. Allah SWT maha perkasa untuk mengembalikan segala apa yang Allah SWT kehendaki. Dia tidak yakin. Dua poin kekafiran dia lakukan, tapi tetap dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang melakukannya, mengantarkannya perkara tersebut adalah kejahilan. Apakah orang yang hendak kita kafirkan? Apakah yang orang yang kita klaim dia kafir akan sampai seperti itu? Di atas ilmu dia melakukan, maksudnya itu adalah kafir. Maka, kembali lagi, ancaman Rasulullah SAW para siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, betul adanya atau akan kembali kepada dia. Bukan perkara yang ringan. Tatkala seseorang mengklaim orang lain adalah kafir tanpa ajal alasan-alasan yang jelas. Ya. Kemudian kita cukupkan satu lagi. Sebenarnya ada beberapa kaidah. Bahwasanya tidak ada keterkaitan antara menghukumi suatu perkataan atau perbuatan dengan pelakunya. Karena bisa jadi seseorang mengucapkan ucapan kufur, tapi ada penghalang-penghalang untuk diklaim dia adalah orang yang kafir. Iya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lam yukaffir Ahmad a'yan al-Jahmiyah. Iya. Imam Ahmad tidak mengkafirkan beberapa pentolan-pentolan Jahmiyah. Iya. Dan tidak setiap orang yang mengatakan ucapan Jahmiyah, padahal Jahmiyah ini adalah keyakinan yang kalau kita katakan i'tiqad yang sangat amat kafir. Iya. Allah SWT tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama. Allah SWT tidak di atas, tidak di bawah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi, tidak merahmati. Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak maha kuasa dan lain sebagainya. Apa ini? Kalau bukan kufur. Tapi Imam Ahmad rahimahullah tidak mengkafirkan. Dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beberapa hari sebelum dia meninggal, ana la ukaffir. Iya. Ana la ukaffir minal ummah. Iya. Ahadan. Aku tidak mengkafirkan sembarangan orang dari kalangan umat ini. Iya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadhu 'alal wudu' fa huwa muslim. Barang siapa yang menjaga wudunya, artinya setiap orang salat kan berwudu. Tidak menjaga wudu kecuali dia seorang mukmin. Ya. Ini apakah orang yang kita kafirkan dia masih berwudu atau tidak? Ternyata kita lihat mereka masih datang salat Jumat. Ternyata kita lihat mereka masih melakukan salat. Rasulullah SAW mengatakan la ma aqamu shalah. Terkala kita melihat pemerintahan yang zalim, yang tidak adil. Ya Rasulullah, apakah kita disyariatkan untuk memerangi mereka? Kita melawan mereka, berontak Kata Rasulullah, la ma aqamu shalah. Tidak. Jangan selama mereka menegakkan salat. Kenapa? Karena tadi Rasulullah mengatakan man hafadzal wudhu fa muslim. Barang siapa yang menjaga wudhunya maka dia seorang mukmin, muslim. Ya. Dan tidak benar menghukumi seorang yang muslim yang asalnya dia muslim dengan semata-mata perbuatan kesalahan yang dia lakukan itu adalah kafir. Barakallahu fikum, jazakumul khair. Saudara sekalian, sampailah sudah pada termin yang kedua. Sungguh telah banyak pemaparan tadi, mulai dari indahnya Islam, rahmatnya jihad, perbedaan jihad dan terorisme sampai pada pengkafiran. Dan di sana mesti sangat-sangat banyak pertanyaan, mungkin masukan, mungkin sanggahan atau ingin menambah. Sungguh ini akan kita bagi beberapa season atau beberapa termin. Satu season ada 3 penanya atau penambah atau mungkin penyanggah. Dan tolong disebutkan namanya. Mohon untuk diutarakan dengan jelas dan singkat. Monggo, sebelah kanan dulu. 1, 2, satu lagi. 3. Fadal yang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama Dwi dari Solo. Ya, pertanyaan-pertanyaan pertama saya tujukan kepada panitia. Ya, di sini kan dialog terbuka. Kenapa yang di pembicara itu hanya dari satu golongan? Kenapa tidak mengundang dari pihak-pihak lain seperti HTI, JAT atau yang lain? Ya, mungkin kalau moderator salah satu panitianya mungkin bisa dijawab. Terus untuk yang kedua, teman saya Salafi mengatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Basir itu termasuk Khawarij. Ya, menurut Ustadz berdua di depan ini, apakah beliau ini termasuk Khawarij? Ya, sebelumnya dijelaskan dulu Khawarij, definisi Khawarij itu seperti apa. Terus untuk yang ketiga, lupa ya, nanti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena masih banyak yang akan menyampaikan, saya akan batasi maksimal 1 orang adalah 2. Apakah masukan, mungkin pertanyaan atau penambahan. Fadal yang depan dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu untuk bertanya pada dialog terbuka mendudukkan permasalahan jihad dan terorisme. Nama saya Ahmadi, dari latar belakang guru agama atau PAI sekolah swasta begitu. Adapun pertanyaan saya itu sifatnya curhat. Dan dilatar belakangi dari rasa teriris-iris atau tersayat hati saya ketika ketemu atau melihat pertama lontaran dikasih pertanyaan dari murid ataupun masyarakat tentang di lapangan bila ada terorisme atau bom itu pasti dituduhkan kepada umat Islam, sedangkan ajaran Islam sendiri itu dia bilang baik, sangat bagus, bahkan sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana Bapak yang atau Ustaz jelaskan tadi. Yang kedua, saya juga merasa teriris hati saya kalau ada event umat Islam itu tidak dijaga oleh keamanan, sedangkan kalau ada event di gereja itu selalu dijaga ketat oleh keamanan begitu. Kemudian yang ketiga kalinya itu dilatar belakangi oleh sikap orang yang sering bicara maupun sikap seseorang yang mencikapi teroris ada di TV. Yang keempat adalah Mungkin cukup Pak, karena tadi sebenarnya untuk dua dulu ya. Mohon maaf yang ini, yang ketik belakangnya belum sampai pada pertanyaan gitu. Sungguh sudah menyangkut hal yang mesti harus ditanggapi. Yang dua tadi sudah kami catat, mungkin yang ketiga tadi karena sudah terlanjur gitu. Yang ketiga tadi berkenaan dengan ada seorang Muslim, ada seorang non-Muslim, itu dia bekerja ada di kapal pesiar. Saya ketemu dan terjadi dialog. Dia mengatakan begini, teroris itu tidak mengenal agama. Sedangkan di Indonesia itu dituduhkan pada agama. Dia pun tidak setuju kalau dia dituduhkan pada umat Islam. Terus di Amerika itu dikuasai oleh minoritas yang dinamai Zios, dan dia itu dia katakan seorang provokator ulung di tingkat dunia. Dan dia mengatakan sekejam-kejam teroris di Indonesia ini itu lebih kejam daripada teroris di mana? Ya, intinya begitu. Kita tangkap sudah bagus itu. Banget. Terima kasih. Mungkin cukup Bapak. Pertanyaannya, terkait dengan judul ini, saya minta untuk diberi sejarah singkat tentang terorisme. Kemudian yang kedua, mungkin cukup Bapak, biar yang lain nanti juga kebagian, karena ya, terima kasih. Mungkin nanti pada session berikutnya ada kesempatan mudah-mudahan. Ya, Pak Ahmad, monggo yang lain. Bapak, silakan maju. Bapak yang pakai batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Faisal dari HTI Seluraya. Dialog yang mendudukkan tentang permasalahan jihad dan terorisme. Tentang terorisme ini ingin saya ungkapkan di sini bahwa sangat tendensius sekali BNPT sekarang ini. Ketika kita lihat misalnya bagaimana Kapolsek yang ada di Timur-Timur itu ditembak oleh OPM di sana, maka Ansat B itu mengatakan itu adalah bukan terorisme, tetapi itu adalah kriminal biasa. Ya, Papua. Ya, Papua. Irian Jaya. Ya. Nah, oleh karena ini, tentu lebih-lebih bahwa sekarang ini itu bagaimana BNPT itu sangat gencar sekali ingin melakukan deradikalisasi, dan beberapa waktu kemarin itu ternyata Kapolda Jawa Tengah itu mengadakan juga deradikalisasi yang di Klaten, itu mengatakan memang suatu keharusan untuk melakukan deradikalisasi terhadap kaum muslimin. Nah, menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh BNPT itu memang sangat tendensius yang memang benar-benar akan ditujukan kepada Islam. Nah, oleh karena ini mestinya kita sebagai kaum muslimin itu bergeraknya itu tidak dengan kelompok-kelompok, tetapi adalah kita dengan bersatu. Dan bagaimana menurut pembicara, ketika misalnya kewajiban kita itu adalah menegakkan daulah, karena memang kekuatan yang semacam itu pasti disokong dan di, didukung oleh kekuatan yang lebih besar, yang berupa negara. Nah tentu kita juga sebagai kaum muslimin itu harus mempunyai sebuah institusi. Nah bagaimana pandangan dari pembicara dengan apa yang saya ungkapkan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk session pertama cukup. Mungkin kami serahkan kepada beliau berdua. Yang pertama tadi dari Mas Dwi, bahwa berkenaan dengan apa sebenarnya makna dari khawarij itu. Fadhal. Berkenaan dengan dialog terbuka, kenapa yang diundang tidak kelompok lain, hanya pembicara dua. Saudara sekalian, saya mendengar dari panitia, karena panitia mengadakan berbagai rapat-rapat musyawarah, dan tadi sudah panjenengan lihat beliau juga kita undang, diantaranya adalah dari HTI dan seluruh elemen kaum muslimin itu semuanya berusaha untuk kami untuk diundang, dan mestinya ada yang berhalangan, ada yang tidak, tetapi dari berbagai masukan dan menyimpulkan dari musyawarah itu memang beliau-beliau kita samakan, karena terlalu banyaknya. Tidak mungkin pembicara di sini adalah 40 begitu, sementara yang kita undang dari elemen masyarakat lebih dari 30 begitu. Sehingga mohon permaklumannya, dan insya Allah tidak hanya kali ini kita adakan, mudah-mudahan di kemudian hari akan diadakan. Fadhal untuk pembicara berdua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berkaitan dengan ciri-ciri khawarij, Nabi SAW telah menjelaskan ciri-ciri kaum khawarij itu secara lengkap di dalam banyak hadis, bahkan jumlah hadisnya mutawatir. Dan ada buku-buku khusus yang ditulis oleh para ulama di dalam hal ini. Bahkan hampir setiap buku besar yang ditulis oleh para ulama di dalam akidah diterangkan tentang bahaya keyakinan al-khawarij ini. Seperti diterangkan di dalam Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajuri, diterangkan pula bahayanya di dalam kitab Sunnah karya beberapa orang imam, dan juga diterangkan tentang bahaya kaum khawarij ini di dalam kitab Al-Ibanah karya Ibnu Battah dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Maqalat Al-Islamiyin menyinggung tentang hal ini. Jadi sebenarnya dia adalah pembahasan dan ciri tentang kelompok yang telah lama dan dikenal. Karena Nabi telah mengingatkan bahaya kaum khawarij ini ketika bibitnya sudah mulai ada. Iya. Walaupun belum tampak dengan jelas kelanjutan mereka kecuali setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengingatkan tentang bahaya mereka. Iya. Kata beliau, "Qaumun tahqiruna salatikum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian menghinakan salat kalian di depan salat mereka, puasa kalian di depan puasa mereka. Yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramia. Mereka keluar dari agama seperti anak panah itu keluar menembus sasarannya. Iya, dalam sebuah riwayat dikatakan tidak kembali lagi selama-lamanya. Tidak kembali lagi selama-lamanya. Dan diterangkan bahwa mereka adalah kaum yang paling jelek terbunuh di bawah kolong langit. Dan mereka yang dibunuh oleh kaum khawarij adalah orang yang mati syahid terbaik di bawah kolong langit. Dan diterangkan oleh Nabi yang dikata saya hidup, saya akan memerangi mereka seperti diperanginya kaum 'Ad. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai sifat mereka. Di antaranya Nabi bersabda, "Sufahaul ahlam hudasaul asnam." Mereka ini masih muda umurnya. Iya. Masih muda umurnya, sedikit pemahamannya. Sedikit pemahamannya. Jadi kurang belajarnya, tetapi dia komentarnya terhadap para ulama sangat sangat tajam. Iya. Komentarnya terhadap pemerintah sangat keras. Dan ini yang terjadi pada kaum khawarij yang pertama. Mereka semua tidak bersepakat dengan para sahabat, bahwa bahkan kaum khawarij mengkafirkan para sahabat. Karena dianggap para sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya, mereka yuhakkimuna ar-rijal, menjadikan kaum lelaki itu sebagai hakim, sebagai hukum. Karena tatkala terjadi permasalahan antara kubu Ali dan kubu Muawiyah, kemudian akan berdamai antara keduanya, mereka jadikan dua orang sebagai hakim antara mereka berdua yang memutuskan dari kedua belah pihak. Maka dari sinilah kaum Khawarij mengkafirkan seluruh para sahabat. Sebab mereka katanya menjadikan kaum lelaki sebagai hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kelancangan mereka. Mereka lancang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ciri mereka, mereka lebih mengandalkan semangat. Lebih mengandalkan semangat. Karena itu sangat peka sekali. Kalau lihat ada orang yang berbuat kemaksiatan, langsung diingkar dengan sangat keras, bahkan hukum yang mereka jatuhkan difonis sebagai hukum kafir. Orang yang membunuh seorang muslim itu dianggap kafir. Iya. Oleh mereka dosa, kafir. Orang yang berbuat kemaksiatan, dosa besar, dianggap kafir, keluar dari Islam. Bahkan hukum di kalangan kaum Khawarij, dia keluar dari Islam di dunia dan kekal di neraka pada hari kiamat. Kekal di neraka pada hari kiamat. Iya. Kemudian di antara ciri mereka juga, iya, ciri kaum Khawarij, mereka menggampangkan, iya, menggampangkan darah kaum muslimin. Menggampangkan darah kaum muslimin. Karena memang asalnya mengkafirkan. Asalnya mengkafirkan. Karena itu, iya, kadang sebagian masalah, mereka sangat keras di dalamnya. Tetapi masalah yang lebih besar di situ, mereka bergampangan. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, qatlu mri'in fi ghabatin mas'alatun jarimatun la tuqtar wa qatlu sya'bin kamilin mas'alatun fiha nadar. Ya. Kata seorang penyair, membunuh seorang lelaki di tengah hutan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Tetapi membuat mati satu rakyat penuh itu adalah pembahasan, itu adalah masalah yang perlu pembahasan. Ya, jadi satu rakyat dibunuh, masalahnya perlu pembahasan. Satu orang terbunuh di hutan, dosa yang tidak terampuni. Ya, ini diantara pandangan-pandangan mereka. Tentunya waktu tidak mencukupi kita untuk menjelaskan semua, ya, dari sifat, ya, kaum Khawarij ini, dan sifat-sifatnya sangat banyak sekali diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya wallahu taala. Dari Bapak Ahmadi, hampir sama dengan Bapak Faisal, Bapak Ahmadi dari Guru Agama dan Bapak Faisal dari Hizbut Tahrir tadi, bahwa fenomena yang ada sekarang ini ada ketidakadilan, ada diskriminasi. Di sana ada tuduhan, jika ada bom yang dituduh adalah, yang ditunjuk adalah kaum muslimin. Ketika ada event-event, ketika kaum non-muslim adalah senantiasa ada bempernya. Kemudian ketika ada apa namanya, bahwa teroris sebenarnya tidak mengenal agama, tatkala terjadi di Indonesia maka yang dipojokkan adalah kaum muslimin. Begitu pula ada apa namanya, usaha-usaha tendensius berkenaan dengan bidikan terhadap umat Islam. Dan di situ sinyalemen dari Bapak Faisal dan Bapak Ahmadi. Dan yang kedua adalah bahwa muslim harus saling bahu-membahu untuk berdirinya daulah Islamnya. Begitu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Muhammad. Itu ada dua pertanyaan berarti. Pertanyaan pertama. Iya. Bahwasanya tuduhan-tuduhan yang tendensius terhadap kaum muslimin atas aksi kekerasan, sehingga segala macam bentuk kekerasan diidentikan kepada Islam dan kaum muslimin, sementara apa yang terjadi pada orang-orang yang non-muslim itu dikatakan sebagai perbuatan kriminal biasa, inilah tidak benar. Ya, tidak benar. Semua manusia bisa melihat dengan mata kepala telanjang bahwasanya apa yang terjadi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, baik orang beragama maupun tidak beragama, saya tidak mengatakan cakupannya cuma orang-orang yang beragama, yang beragama maupun tidak beragama, yang namanya terorisme, ya, membuat ketakutan, membuat penindasan, membuat hilangnya nyawa, harta, dan harga diri, dan serta selain sebagainya, ini tidaklah hal tersebut terjadi cuma pada kaum muslimin. Ya. Belum lama ini, baru-baru kita dengar, di Eropa, siapa yang masih ingat, di Swiss atau Swedia gitu, ya, itu kan jelas, perbuatan terorisme yang disebutkan mungkin hampir kisaran berapa puluh tahun baru muncul yang sedahsyat itu. Ya, itu terorisme. Dan semua masyarakat dunia juga mengatakan itu terorisme. Bahwasanya ekstremisme ya, itu bukan cuman identik dengan Islam dan kaum muslimin. Ya, memang kenapa yang demikian? Sederhana saja logikanya. Kenapa selalu yang dipojokkan adalah Islam? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama dinan." Bahwasanya pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam itu menjadi agama. Artinya Islam adalah agama penyempurna, agama yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina innallahi Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yattaghir al-islam dinan falyuqbala minhu fil akhirati minal khasirin." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridai, tidak akan terima, dan kelak dia di akhirat menjadi orang yang benar-benar merugi. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa sunnah al-haq, kebenaran itu akan banyak musuhnya. Ya. Kebenaran akan banyak musuhnya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Semenjak terjadi pertikaian antara Nabi Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaihi di sorga, itu sudah berjanji bahwasanya iblis mengucapkan sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "La ahtanikanna dzurriyyatahu." Ya. Iblis mengatakan "Ala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum wa la ughyinnahum ajmain." Bahwasanya bersumpah iblis, "Demi engkau ya Allah, ya, bahwasanya aku akan sesatkan semua manusia." Dan sebagaimana kita katakan tadi, Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan Islam sebagai penutup semua agama, penyempurna semua agama, sehingga iblis dan bala tentaranya itu tidak segan-segan untuk berusaha memberikan komentar-komentar yang negatif, mencoreng kemuliaan Islam, sehingga orang berbondong-bondong. Ya kan, semua orang, Rasulullah SAW bersabda tadi sudah disebutkan hadisnya di Tauban, "Yusyiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-aklatu 'ala kas'atiha." Bahwasanya nanti suatu saat akan tiba suatu masa, kata Rasulullah SAW, umat-umat manusia semuanya itu akan panggil memanggil, ya, untuk menyerbu kaum muslimin, sebagaimana ada makanan di pinggan, di nampan, itu diserbu oleh semua orang. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, Islam itu sebagai makanan yang empuk bagi semua musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sudah sunnatullah. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min umat al-haq zahirin, la yadurhum man khalafahum wa la man qadalahum ila qiyamis sa'ah." Mukjizat Rasulullah SAW, beliau sabdakan, akan senantiasa ada satu kelompok daripada umatku, umat Islam, yang mereka itu membela agama Islam, "la yadurhum man qadalahum," dan tidak akan memadorotkan mereka, orang-orang yang menyisi mereka sampai hari kiamat. Artinya ini sudah sunnatullah, ketetapan Allah SWT. Adapun pertanyaan yang kedua, masalah kenapa kita tidak bersatu untuk menegakkan daulah Islamiyah, maka kita katakan tadi sudah disebutkan bahwasanya hendaklah kita bisa menimbang antara ghaya dan wasilah. antara ghaya dan wasilah, antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya. Apa sih? Tidak lain bagaimana agar agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain bagaimana agar semua hamba Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, agar tidak ada penyembahan kepada selain Allah, itu tujuannya. Kita lihat di dalam Al-Qur'an penuh seperti itu. Penuh syariat semua para nabi. Syariat semua para nabi tanpa terkecuali. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ittabu tawud. Sungguh kami telah utus masing-masing rasul, masing-masing umat seorang rasul untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, mengabdikan peribadahan hanya kepada Allah saja dan menjauhi tawud. Ya, maka di sini janganlah sampai kita melupakan ghaya dalam rangka mengejar wasilah. Itu suatu hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Kita lihat bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus menjadi rasul, ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekian masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para sahabatnya mengerti tentang tauhid, mengerti tentang syirik, mengerti tentang sunnah dan mengerti tentang bid'ah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan syariat yang berikutnya, menegakkan daulah Islamiyah, kemudian menegakkan jihad. Daulah Islamiyah dan jihad itu bukan ghayah, itu wasilah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terwujud daulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tauhid di muka bumi ini. Tanpa ada tauhid bagi kaum muslimin, tanpa Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sebenar-benarnya. Kita lihat perjalanan semua para nabi, perjalanan khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkahinya daulah Islamiyah dengan tauhid. Diberkahinya dakwah Islamiyah dengan tauhid, diberkahinya jihad fi sabilillah dengan tauhid, semuanya dengan tauhid. Diluruskan perkara peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jamin. Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam Al-Qur'an, Allah berjanji. Ya, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi tadallu lahum wa la yubaddilannahum min ba'dihim khaufim amna. Ya'buduna la yusyrikuuna bi syai'an. Ya, Allah berjanji. Ya, percayalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Khalifah di muka bumi ini. Ya. Kemudian Allah jadikan keamanan mereka yang sebelumnya mereka merasa ketakutan. Dan Allah akan jadikan Islam sebagai agama yang terkuat di muka bumi ini. Ya. Agama yang kokoh di muka bumi ini. Dengan syarat apa? Ya budunani la yusrikuna bi syai'an. Mereka memurnikan tauhid untukku, kata Allah SWT. Memurnikan peribadahan untukku. Dan tidak menyerahkan peribadahan kepada selain Allah SWT. Tidak menyutukan peribadahan kepada selain Allah SWT. Tegakkan tauhid. Dan larikan manusia dari syirik. Allah SWT akan janji. Allah SWT berjanji. Allah akan wujudkan janjinya. Menegakkan daulah Islamiyah yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan tauhid. Tanpa tauhid, tidak akan terwujud daulah yang diridhai oleh Allah SWT. Dan jihad yang diridhai oleh Allah SWT. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadal, ada tambahan sedikit dari sendir. Baik, saya tambah sedikit karena waktu sudah terdengar adanya. Jadi ada dua poin yang ingin saya tambahkan di sini. Berkaitan dengan masalah terorisme, sebab-sebab munculnya itu banyak. Kalau mau dihitung sebabnya, banyak sekali. Ya. Cara garis besar, seluruh sebab itu kembali kepada tiga hal pokok. Yang pertama, kepada pelaku terorisme itu sendiri. Apakah karena ada kejahilan pada dirinya, ada depresi, ya, orang yang kurang lurus akalnya, atau apa sudah bosan hidup, ya, atau yang semisal dengannya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan kemasyarakatan. Karena dia di tengah negara yang penuh gejolak, ya, banyak kasus dalam masalah ekonomi, ada hal yang mengecewakan, sehingga muncul aksi-aksi terorisme. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal. Makar dari musuh. Ya. Ada orang-orang yang menunggangi. Dan ini dimaklumi. Sejumlah dari apa namanya kasus peledakan, kadang kita ketahui atau setelah itu di apa namanya diketahui itu adalah perpanjangan tangan dari orang-orang kafir. Nah, ini dimaklumi. Cuman sekarang yang menjadi masalah tatkala ada yang mengatakan bahwa terorisme itu dihubungkan dengan jihad dan jihad menurut adalah merupakan syariat Islam yang benar. Ya. Maka di sini letak pembahasan kita. Adapun terorisme dengan berbagai aneka ragamnya orang kafir juga yang paling pertama memunculkan aksi-aksi terorisme itu adalah hal yang dimaklumi, kita semua sepakat tentangnya. Tapi yang menjadi pembahasan kita tatkala terorisme itu dituduhkan kepada Islam. Ya. Inilah yang kita ingin bahas dan kita ingin memurnikan makna jihad yang benar. Memurnikan makna jihad yang benar. Kemudian yang kedua di sini yang ingin saya terangkan berkaitan dengan masalah menegakkan negara Islam. Jangan dianggap bahwa Islam tidak ada aturan dalam hal tersebut. As-salaf, salafiyun tidak ada target menuju ke sana. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa tegaknya negara Islam itu adalah buah. Dia adalah buah. Ya. Buah dari sebuah pohon yang harus ditanam. Karena itu Nabi SAW awal kali beliau berdakwah menyampaikan Islam, beliau tidak menyuruh untuk mendirikan negara di Mekah. Bahkan ditawari untuk beliau. Ya. Ditawari untuk beliau oleh orang-orang Quraisy. Bentuk dari kekuasaan beliau tolak. Beliau justru mengajak manusia supaya bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ditegakkannya tauhid ini, setelah buahnya ditanam baru buahnya muncul. Ya. Karena itu hal yang tidak wajar kalau seseorang berpikir berhayal ingin memetik buah, dia tidak pernah menanam pohonnya. Ini artinya dia tidak menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang penting juga diketahui bahwa menegakkan syariat Islam itu tidak harus seseorang menunggu adanya negara Islam kemudian dia tegakkan syariat Islam. Justru ini terlambat namanya dalam menegakkan syariat Islam dan konsep yang tidak jelas. Kalau konsepnya jelas, dia menegakkan syariat Islam, dia amalkan ayat Al-Qur'an. Allah firman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi kalau ingin menegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam pada diri masing-masing. Dan ajak setiap dari manusia untuk menegakkan syariat Islam. Dengan sendirinya akan berdiri negara Islam di atas muka bumi. Itu yang terbukti pada sejarah Nabi. 13 tahun dia di Mekah dengan sendirinya berdiri. Negara Islam di mana? Di Madinah. Dan kaum muslimin dijayakan. Itu adalah buah dari tauhid, inti dari keislaman yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul. Ya. Dan di sini ingin saya ingatkan juga bahwa kebiasaan dari kaum muslimin mengkambing hitamkan, kalau ada kesalahan yang terjadi, kami hitamkan ini, kami hitamkan itu. Itu adalah hal yang keliru. Ya. Hal yang keliru. Harusnya setiap orang itu berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Perhatikan ya ayat yang saya sebutkan tadi. Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan dirinya sendiri. Diri mereka sendiri. Bukan merubah keadaan pemimpin mereka. Ya, merubah keadaan dewan mereka dan seterusnya. Tapi dia mulai dari merubah keadaan dirinya sendiri. Ini harusnya yang kita renungi. Sebab nanti di hari kiamat kita ditanya tentang amalan kita sendiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ditanya tentang amalan orang lain. Pada hari kiamat yang memasukkan kita ke dalam surga adalah amalan kita. Bukan amalan orang lain. Ya. Karena itulah di sini yang saya nasihatkan sebagai apa namanya penutup, ya. Karena mungkin waktu membatasi kita, bahwasanya setiap muslim hendaknya berberkah dimanapun dia berada. Dan dia ingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, harus dia lalui dengan jalan yang diridai oleh Allah. Kita semuanya di kehidupan dunia ini melakukan perjalanan. Perjalanan ke arah yang jelas, ke negeri akhirat. Dan jalan yang menyambung ke sana cuma satu. Siratallahil mustaqim, jalan yang lurus. Kita harus menempuh jalan yang lurus ini untuk sampai ke negeri akhirat. Siapa yang menempuh jalan lain, ya untuk sampai ke akhirat, maka dia tidak akan mencapai apa yang dia maksud. Ya. Dan kemudian seorang muslim dan muslimah dituntut untuk selalu membawa kebaikan, menjadi pintu kebaikan untuk orang lain. Bukan menjadi pintu kejelekan. Menjadi pintu kejelekan. Hal-hal yang kadang kita ketemukan pada sebagian orang. Ada orang yang berkata begini. Seperti misalnya ada yang menyinggung tadi. Disebutkan nama. Ya, ada yang mengklaim begini. Itu ucapan sebagian orang. Ya. ucapan sebagian orang tidak usah dihubung-hubungkan dengan orang lain misalnya. Ya. Di dalam perkara tertentu, apalagi hal-hal yang dibahas adalah perkara yang sudah jelas dan diterangkan di dalam keislaman. Jadi kadang kita masuk di dalam membahas hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Betul-betul kami mohon maaf saudara sekalian. Sebenarnya kami tadi sudah merencanakan beberapa session, namun waktulah yang membatasi kita. Dan pengurus sudah mewanti-wanti ketika azan mesti harus sudah bersih dari ruangan. Dan kepada saudara-saudaraku tamu, para tamu undangan yang belum mendapatkan buku, mohon berkenan menghubungi panitia di rekristasi untuk mengambil buku tersebut. Dan terima kasih atas partisipasi aktif antum semuanya. Jazakumullah khairan atas semuanya. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali dalam acara yang akan diselenggarakan oleh panitia berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sekitar tema tersebut. Sekali lagi, segenap panitia tadi memaling kepada saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada antum semuanya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan menjadikan berkah kepada kita semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari nantinya. Akhirnya saya sendiri sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekhilafan dan kesalahan saya. Dan terima kasih atas tanggapan dan partisipasinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.